Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum azabun azim. Fakulu mimma aghanimtum halalan tayyiban wattaqullah. Innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim wa in yuridu khiyanataka faqad khanallaha min qablu fa amlakana minhum wallahu alimun hakim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhuhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru. وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن غبتم فهو خير لكم وإن وليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصاد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهدهم عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يردونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يمتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهاموا بإخراج الرسول وهم يداؤكم وهم بدأوكم أول مرة أتحسونهم فالله أحق أتحسوه إن كنتم مؤمنين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويحييهم ينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذي جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله لا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا المساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمرة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون

يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرحبان من الأحبار والرحبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Surat Taubah itu sudah dibaca tadi. Salah ya? Bismillah. Tidak, Surat Taubah itu sudah dibaca. Mestinya Umar tadi tak peseni, suruh datang di sini sudah selesai Surat Taubah, malah tidak datang. Surat Yunus. Tidak apa-apa dibaca dua kali atau tiga kali, wong Quran itu dibaca kabeh untuk ganjaran. Ya. Soalnya sudah saya baca tadi, kan ini mengejar supaya bisa khatam. Surat Yunus ya. Nawaina anagra al-Quran mithil mana wa'jidaduna wa'asalafuna salih. Allah yadkhul niyatana fi niyatihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim. على هديني وكل نية صالحة بمنية القرآن اللهم شفعه لنبينا اللهم اجعل القرآن يا الله شافعا لنا اللهم اجعل القرآن يا الله شافعا لنا اللهم اجعل القرآن شفاء لنا شفاء في صدورنا وشفاء في بطوننا وشفاء يطفي ظاهرنا على هديني وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم أقدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع ما من شفيع إلا من بعد إذنه من بعد إذنه ذلكم الله ربكم ورب ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين فإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يصوركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها

وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أن نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا الظن ولكل أمة الرسول 171 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى جاء الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن آتاكم أجبوا بياتا أو نارا ما جاء يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق وقل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون

وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء سحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحق الله حق من كلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم وإن فرعون لعن في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. والذين برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن دبروا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زنة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعيا وعتبا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين siapa yang mau baca lagi din siapa yang baca lagi بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم من سك من ديني فلا أعبد الذين أعبد الذي فلا أعبد ولا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للذين للدين وأن أقم وجهك للذين حنيفا للدين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وإن فعل فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بالضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فلا كلمة وتلي يشيك في من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو الخير الحاكم إن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم فنحن على ذلك من الشاهدين مجدل يا رحمن يا رحيم أقم شاهدا تقصير منك مع ضعفي عسى واسع الألطاف يدرك باللطف أقم شاهدا التقصير منك ما ظلمني سواسعون الصاف يدرك باللطف وقف في مقام الذل وقفة نادمين فما قد مضى في العمر من غفلة يكفي أجب داعي المولى فهذا كتابه يناديك فأسرع بالإجابة واسع فيه أما أنا للعاصر الرجوع لربه ألم يدري أن الذنب يكتب في الصحف رويدا أخا العصيان إنك قادم على الله وهو الله يعلم ما تخفي أقف وانتبه فالخطب صعب وأمره مرير وشان الذنب يوقع في الحذف ظلمت وما إلا لنفسك يا فتى ظلمت وظلم النفس من أقبح الوصف تماديت حتى ذل الرشد فأنت وسل غافر الزلات يدرك بالعطف أيا من بقي ألا من بقي ألا ما أيا من بقايد الجال أضحى مقبلا ألم تدري أن الجهل يلجي إلى الخسف إلى العلم فاهرع واتخذ لك ما أسلكا من الرشد يهدي بعد ذلك للكشف ولا تكن ممن قيدته خضوده فيا بود رب العالمين على حرفي نصحتك فاسمعني وقبل نصيحتي بصدق فإني قد دعوتك للعرف ولست بنصحي قاصدا غيره عاكفين على الذنب مثلي وصفه في العمى وصفي بليت بكسبي والإثم بليت بكسب الذنب والإثم عامدان عسى غافر الزلات من ذل فلا يشفي Alhamdulillah, kita lanjut ke sidah tadi. Yang kemarin juga sudah kita baca. Agim syahidat taksiri. Kita lanjutkan ajib da'iyal qaw maula kemarin sudah. Kita lanjut ama ana lil azir lirruju'i li rabbihi. Alam yadri anna dhanba yuktabu fis suhufi. Tidaklah saatnya kembali, tibalah saatnya kembali kepada Tuhannya bagi yang banyak dosa. Tahukah kamu bahwa dosamu tertulis di kitab catatan amal? Jadi Habib Ali memberi nasihat kepada kita. Kemarin beliau mengatakan, terimalah nasihat-nasihatku atau nasihat-nasihat orang-orang yang menasihati kalian, ya, dan selalu memanggilmu dan mengundangmu. Cepatlah ambil dan terima nasihat-nasihat mereka, karena nasihat-nasihat mereka adalah sumbernya dari Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah obat bagi kamu. Lanjutnya di sini, tibalah saatnya kembali kepada Tuhannya. Wahai orang-orang yang bermaksiat, ini tibalah saat kamu kembali kepada Allah. Kembalilah engkau kepada Allah. Tahukah kamu? Kamu ini tahu atau tidak bahwa setiap amal, setiap dosa kamu itu tertulis. Di situ kita yakin tidak kita, Maksud Habib Ali. Kamu ini tahu tidak bahwa setiap saat kanan kiri ini menulis. Di dalam Al-Quran disampaikan, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kecil maupun besar tertulis ini. Dan tidak mungkin lupa. Tidak mungkin meleset. Tidak mungkin bisa kita bujuk untuk tidak ditulis. Beda kalau sama orang-orang yang penulis-penulis kita. Saya suruhan orang nulis, saya yakin yang nulis itu saya suruh autobiografi Habib Syekh misalnya. Sing ditulis pi sing api-api tok, yang elek tidak mungkin ditulis, pasti itu. Habib Syekh ninggalkan sholat tidak ditulis. Tapi Habib Syekh ditulisnya pas sholat. Ketok api itu. Eleknya tidak kelihatan. Karena apa? Yang menulis manusia dan dibayar. Dan yang menulis orang-orang yang istilahnya gampang ditipu. Tapi kalau ini yang kanan kiri kita tidak mungkin meleset. Wahai orang-orang yang berdosa, kata Habib Ali, cukup. Kembalilah kamu bertaubat kepada Allah karena semua amalmu tertulis. Lanjutnya, berhentilah wahai saudaraku yang berdosa. Sesungguhnya engkau akan berhadapan dengan Allah, sedangkan Allah mengetahui apa yang kau rahasiakan. Cukup wahai orang yang berdosa, nanti kamu ini dihadapkan Allah Dan kamu tidak mungkin bisa mengingkari apa yang kamu lakukan. Mungkin kamu sendiri lupa, Allah tidak pernah lupa. Sama Allah nanti setelah di dalam pengadilan Allah, di hadapan Allah, kita bayangkan kita di hadapan Allah sendiri, tidak ada yang bantu. Di situ sama Allah, kamu dulu kamu begini, tidak bisa kita mengatakan enggak ya Allah. Demi Allah saya tidak bisa. Di situ Allah sudah menunjukkan bagaimana kekuasaannya, setiap amal perbuatan semua tertulis. Subhanallah. Kita hayalkan itu, kita bayangkan. Kalau kita bisa membayangkan itu, kita yakin bahwa kita insya Allah tidak akan mengamalkan sesuatu amal yang nanti ditanya oleh Allah kita merasa malu. Apalagi sewaktu Allah menanyakan amal-amal kita, Nabi Muhammad ada di samping. Nabi Muhammad selalu menyaksikan, syahid, menyaksikan seluruh umat ini satu persatu. Fulan bin Fulan dipanggil oleh Allah, dikatakan bahwa ikra kitabak, baca kitab kamu. Waktu disuruh membaca itu, Nabi Muhammad mendengarkan. Bayangkan orang yang dicintai Allah dan selalu mendoakan kita, membela kita, selalu memintakan ampun untuk kita, saat itu mendengar kejelekan kita. Subhanallah, kita malu yang seperti apa. Sekarang misalnya kejelekan kita dibacakan di depan orang yang kita cintai. Misalnya kita suami istri, tahu-tahu ada satu orang datang ke rumah saya, di depan istri saya menceritakan, membeberkan kejelekan saya. Kira-kira raiku tak jogok neng di. Saya lari. Saya malu dan saya terus mungkin tak balik neng omah. Gero-gero kisinan, kebongkar elee. Itu di depan istri. Lah bagaimana di depan manusia yang mendidik kita dengan adab yang luar biasa, manusia yang memberi syafaat, manusia yang nantinya akan membela kita di hadapan Allah, apakah kita tidak malu? Kata Habib Ali, cukup wahai orang yang berdosa, sembuh dan sadarlah. Karena perjalanan ini sulit, urusannya pahit, sedangkan dosamu akan menghantarkanmu dalam limbah kehancuran. Dunia iki abot. Dunia ini perjalanan yang sangat sulit. Kenapa ada sulit? Karena ada rintangan. Ada rintangan-rintangan itu kadang kita merasa kesulitan dalam melintasi rintangan-rintangan ini. Tetapi Allah menjanjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kalau engkau bertakwa kepadaku, kata Allah, dalam menghadapi rintangan itu, kata Allah, aku beri jalan, jangan khawatir. Wong iki kabeh tekku, Gusti Allah ngomongnya. Semua ini milikku, kata Allah. Jalan apapun, kesulitan, kemudahan, semua ini di genggamanku. Kenapa kamu merasa sulit? Dekat sama aku tak kei jalan, ngono lho. Jadi Allah mengatakan, "Lah kok kowe mumpeti ngopo?" Istilahnya kan, "Kowe kok mubeng-mubeng kowe nang kene terus, ngono apa kowe?" Saya tidak tahu jalan. Lho ya wis ngerti wong enek Quran. Wis tak kandhani nek kowe iki mumet kuwi Quran wacanen bukaan itu petunjuk. Hudan linnas. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Di sini petunjuk bagi manusia. Kenapa kamu masih bingung untuk mencari petunjuk yang lain? Masih mumet karepe dhewe. Kenapa? Dosa sing mbok lakoni. Tidak ada satu kemaksiatan apapun maksiat yang bisa menyelesaikan masalah apapun di muka bumi ini. Tidak ada. Jadi jangan Anda merasa nanti kalau seperti mungkin kemarin ada yang tanya, dengan saya utang bank, jadi masalahku rampung. Tidak ada. Tambah mumet. Tidak mungkin. Utang renten, jadi waras, jadi bisa. Tidak mumet. Itu tidak mungkin. Bohong. Jadi semuanya bohong. Tidak ada satu kemaksiatan yang bisa menyelesaikan semua bentuk permasalahan. Tidak ada. Yang ada hanya ketaatan. Yang bisa menyelesaikan semua bentuk permasalahan adalah ketaatan. Jadi engkau, wahai manusia yang berdosa, Sadarlah, perjalanan ini sulit. Jangan kamu persulit lagi dengan dosa dan kesalahan yang kamu lakukan. Wis ngerti alat, wis ngerti sulit, malah wis ben lah. Aku arep mlebu neraka yo neraka, sing penting saiki aku tak mangan sik. Lha kok wis ben kok neraka iki lak lucu ya. Saya kemarin kan sudah menyampaikan segala sesuatu yang sementara kok malah oyak-oyak terus. Sedangkan yang abadi tidak pernah kamu kejar. Yang sementara ini kamu cari. Boleh kamu mencari sementara, ya juga mencarinya pun sementara. Jangan mencari yang sementara itu seakan-akan mencarinya dengan cara yang abadi. Coba orang seperti kita. Saya dulu pernah umur 15 tahun. Saya pernah umur 10 tahun. Jadi 20-30 sampai sekarang saya ketujuh. Sudah mengendor. Mana yang waktu umur 30-25 tahun gagah-gagah muntah. Sementara makanan yang baru kita minum, baru rasa manis, baru satu detik hilang wisan manisnya. Sementara turu yang bari lertang ini wisan hilang lah turunnya. Sementara tak ada yang abadi di muka bumi lah kok cek ngeyel dan berbuat dosa. Engkau telah berbuat dolim wahai manusia. Sesungguhnya tidak lazim kepada tidak lazim kepada siapa engkau berbuat dolim itu. Wahai manusia, engkau telah dolim. Dan engkau ini tidak lazim berbuat dolimnya itu kepada siapa? Dolim terhadap Allah yang menciptakan kamu. Kan lucu. Dolim kok karo sing gawe. Misalnya lampu digawe karo Philips. Perusahaan Philips. Wis dadi lampune ngampleng sing gawe kira-kira nganyel kira lampu. Sudah dibuat malah bledosi sing gawe nesu, ora digawe neng. Ini kita dibuat oleh Allah. Manusia diciptakan oleh Allah, lahir sehat selamat, mata memandang indah yang luar biasa, telinga bisa mendengar, semua tubuh sehat. Ngono kok cek ngampleng Allah. Kula mboten pernah ngampleng lho, lho ngampleng mugi karo maksiat iki lho. Allah kan sudah mengatakan syukurono. Kowe iki ora nganggo ragat. Lahir kamu pakai ragat ndak. Lah kok bisa pe wong saya itu lahir pakai bidan? Lah bidan iki sapa? Terus duit gue bayar bidan iki saka sapa? Iki ragatmu. Tidak ragat sebetulnya manusia ini di muka bumi hanya robot tok. Allah yang jalankan kabeh, Allah sing ngopeni. Allah sing anu wis gor meneng tok. Sama Allah dikongkon wis kowe salat to, ibadah, ngamalno sing apik-apik, aja maksiat. Wis kuwi tok tugasmu. Illa liya'budun. Lah kowe nek pas lunga arep lunga saya kalau mau pergi ke perusahaan ya liya'budun ini. Saya kerja niat lillahi taala pados napa ridhonipun Gusti Allah. Itu nanti jadi ganjaran. Tapi kalau saya kerja mau cari duit, orang itu mulai nesu. Beripun Gusti, satu hari satu malam melek mencicil orang itu duit. Nah, nyalah gitu. Tapi kalau lillahi ta'ala, karena illa liya'budun, saya tidak pernah disuruh sama Allah untuk cari duit. Sama Allah itu diperintahnya beribadah. Apa Allah merintahkan kamu untuk kerja di kantor? Tidak, ibadah. Masalah kamu kerja di kantor itu adalah bagian daripada ibadah. Silakan. Kalau kerja bagian daripada ibadah, kamu hidupmu juga nanti nikmat. Karena semuanya landasan ibadah. Cukup wahai orang-orang yang zalim. Setiap saat kamu mengirim berita kepada Nabi Muhammad, berita yang menyakitkan Nabi Muhammad. Sedangkan aniaya pada diri sendiri adalah perbuatan yang paling keji. Engkau telah zalim kepada Allah. Kedoliman yang kamu perbuat itu nanti akan menjadikan bencana dan musibah bagi diri kamu. Sedangkan nantinya, ya, aniaya atau bencana dan musibah itu nanti kamu yang kena. Jadi bukan orang lain. Jadi kamu sendiri yang kena. Wah, dan sekarang ada juga orang yang mengatakan, ya sebenarnya aku tak jadi tumbale keluarga. Ben keluargaku sing seneng-seneng aku kerja maksiat ora apa-apa, sing penting bapak mbokku seneng. Siapa tahu dengan ridhonya orang tua nanti saya diampuni oleh Allah masuk surga. Ora enak iki. bapak karo mbokmu mbok pangani barang haram kok iso mlebu surga saka ndi? Kan terjadi tadi. Saya pertama pernah berapa ketemu orang yang bermaksiat, kerja di tempat maaf-maaf, tempat maksiat. Saya tanya, kamu ini gimana? Apa kamu lah mesakin mbok bapak kula, Beb? Bapak kula mbok kula nek kula mboten nyambut damel ten ngene iki, Beb. Sinten sing ngopeni? Allah. Dia merasa bahwa dirinya itu kaya Tuhan, ngopeni bapak karo mboke. Mbok kira bapak karo mbokmu ki sing ngopeni kowe. Kamu tidak pernah bisa. Kalau tidak Allah yang memberi rezeki kepada kamu untuk kamu berikan juga tidak akan jadi. Jadi tidak mungkin. Ya, jadi jangan hati-hati. Disampaikan di sini juga. Sadarlah jangan engkau mengulur waktu hingga engkau terpleset dari petunjuk. Waktu tidak mungkin bisa kembali. Yang baru tadi ini, yang satu menit yang lalu, tidak mungkin bisa kembali. Bayaran sak, misalnya duit sak dunia lah, kumpul lah, kasihkan kepada Allah, saya tak minta waktu yang setengah jam tadi dikembalikan. Tidak bisa. Manusia itu hidup hanya dua kali, yang lalu dan yang akan datang. Wes tinggal milih diri. Kalau yang lalu sudah habis, yang akan datang apa yang kamu persiapkan? Sing bian wes, tertulis semuanya. Tinggal yang akan datang apa yang kamu persiapkan untuk bertobat atau untuk maksiat. Kalau untuk tobat, alhamdulillah kamu akan mendapatkan tempat yang nikmat. Tapi kalau maksiat, tunggu saatnya kamu akan bersama orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mintalah kepada Zat pengampun kesalahan agar menyusulmu dengan kemurahannya. Di sini Habib Ali mengatakan, setelah kamu dinasihati, ojo dolim, ojo ini, minta ampun sama Allah. Karena Allah pasti maha pengasih, maha pengampun. Mumpung masih ada kesempatan, cari ampunannya. Cari istilahnya ridhonya. Cari rahmatnya. Jangan kamu bangga dengan amal perbuatanmu. Karena tidak satu pun manusia di muka bumi ini masuk surga karena amalnya. Mereka masuk surga karena kemurahan Allah. Nah, kemurahan Allah itu diberikan kepada siapa? Orang-orang yang beramal. Jadi kalau gitu saya tidak usah beramal. Bim ngenteni kemurahan Allah. Ya orang mungkin dikai. Sholat orang ibadah orang ngenteni kemurahan. Jadi Allah Nabi Ali mengingatkan, ayo tobatlah kita minta kepada Allah, kembali kepada Allah. Jangan sampai kita ini terus bergelimang di dalam kemaksiatan. Wahai orang yang selalu terikat dengan kebodohan, kata Habib Ali. Siapa orang-orang yang selalu maksiat? Siapa orang-orang yang lalai? Mereka orang-orang yang bodoh. Walaupun kelihatannya dia pintar. Kan banyak tuh sekarang ulama-ulama kelihatannya hafal Quran, kelihatannya hafal hadis, alim top. Tapi ketok bodoh nih. Kenapa? Karena dia membela kedoliman. Dia membela hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh itu bukan dianggap orang-orang yang tidak punya ilmu. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya ini juga orang bodoh. Walaupun lambene ki pinter banget nih ngomong. Bukunya dia itu banyak, tapi bodoh. Ya, hati-hati. Jadi banyak sekarang ulama-ulama yang bodoh ini. Ulama kok bodoh gitu terus biaya. Karena tidak mengamalkan. Dan ulama yang bodoh ini tidak punya wibawa. Wibawanya entek, tidak ada sama sekali. Tapi ulama-ulama yang wibawa itu siapa? Ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Kewibawaan itu tidak bisa dicari. Kewibawaan itu terjadi dikarenakan dia tidak berbuat salah dan dia mengamalkan apa yang dia dapatkan tentang kebaikan. Wahai orang-orang yang bodoh, ya. Tahukah kamu bahwa sesungguhnya kebodohan itu menghantarkan kamu menuju kehancuran? Wong bodoh iki mesti hancur. Saya lihat berapa ulama-ulama, bukan saya wong alim, tapi saya mandeng tok isone. Ulama yang betul-betul di jalan Allah sama yang ulama-ulamaan podo. pinternya itu masya Allah. Ilmu hadis sekian ribu hadis hafal, Quran amal, podo amale. Tapi satu yang di jalur Allah, di jalur ilmu yang diamalkan, yang satu ora, itu beda rasanya. Pasti beda, tidak mungkin tidak. Wibawanya itu lain, karismanya dalam duduk itu pun lain. Sewaktu ulama dari Yaman datang, saya lihat mereka, masya Allah. Habib Umar itu datang, belum sampai tempat sudah, tempat itu sendiri sudah seakan-akan ada karisma yang luar biasa. Tapi ada ulama yang tidak cetok, podo pintere. Teko di majelis, di dalam majelis, dan dia ceramah, karisma itu tidak ada. Keisono lah, yang membedakan apa? Amalnya. Karena diamalkan dan karena memang betul-betul ini alim dan mengamalkan ilmu tadi, dia menjadi orang-orang yang sama Allah diberi kehaiban atau karisma yang luar biasa. Kalau orang sekarang ini mengatakan apa itu? Sahabat saya. Aura. Aura. Aura iki mbok pelajari kaya apa tetap tidak ada aura. Mbok menterlengo kaya apa digayak-gayake kaya orang-orang yang wibawa, tetap tidak wibawa. Malah ngisi-ngisi ini, gaya ini kayak orang wibawa. Wibawa itu tidak bisa dicari. Wibawa itu diamalkan tadi itu. Semenjak kita tidak melakukan salah, insya Allah kita ada kewibawaan. Tapi kalau orang yang salah kayak tikus, wih, makanya orang-orang yang maling itu, korupsi, kan gambarnya tikus nyolong duit. Masya Allah, wibawa ini di wong korupsi, orang yang belas. Baru dikatakan KPK dipanggil langsung, ngerasa apa-apa. Paling enak ki wong ora ndek salah. Di mana tempat dia bebas, bisa tersenyum, bisa enak, ora enek wong sing ngurusi. Tapi orang punya salah sithik, ketemu sing digawe wong membuat dia salah, itu masya Allah. Anda bohong misalnya sama bapak Anda. Ditanyai sama bapak, "Kowe mau pengajian gene bebas apa keluyuran?" "Pengajian, Pak." Sumprit. Sumprit pengajian. Lah delalah ki ngapusi. Lah bapaknya delalah waktu lungguh-lungguh ning arep iji udut, enek Ustaz Ansori lewat sing ngisi pengajian kene wisah. Wah, iki deg-degan. Iki nek Ustaz Ansori diundang karo bapakku wis modiar aku malam. Kan ngono sik. Ya Allah Gusti, mudah-mudahan Ustaz Ansori serame ngoblas. Delalah bapake ngawe. Saiki wis Ustaz. Allah, apa kabar? Kono deg-degan terus. Peritan sumuk keringetan wedi. Padahal tidak tanya apa-apa sama Ustaz Ansori. Kalau meneng tak takut Ustaz biar sehat. Gimana lancar semuanya ini. Orang takut anaknya mau melu pengajian. Itu peti bisa. Loh, orang yang. Anu kan celintutan ini. Orang-orang Singapura gue kayak mana. Munafik. Janganlah engkau menjadi golongan manusia yang terbelenggu oleh nafsu. Jangan kamu itu menjadi manusia yang diikat sama nafsumu terus. Cengguk dalak kiki nafsu. An-nafsu katifli intuh milu syabba ala hubbil radha'i. Orang apa lanjutannya? Fa'in taftim hulam fatimi. Gak ada salah. Al-hubbu. Ya astagfirullah. An-nafsu katifli. Nafsu itu bagikan anak bayi. Ceng disusun imbo'i. Ini orang mbok sate. Ya nyusun terus nanti tuwe. Kudu nyape, nyape ki ya lara. Nyape ki bocah nangis terus mbok ora iso turu. Kan ngono ku jenenge nyape. Tapi lama-lama nanti bisa lepas. Sapi yang sik nafsumu. Tidak ada orang ndak punya nafsu ki kudu menungso. Alhamdulillah Habib, saya tidak punya nafsu ya banci we. Randi nafsu. Ya wajar wong lanang seneng wedok, wedok seneng lanang. Kuwi wajar nafsu. Duwe nafsu ki kudu duwe. Orang kalau tidak punya nafsu ndak ada nikmat. Nafsu itu membuat nikmat. Makan itu nek ora nek nafsune, ya ora nikmat. Tuh maksude nafsune iku jombok pol-polke, tekenen ngono lho. Aku ora nafsu mangan lho, dadi ora mangan lho. Tapi nek enek nafsu ya mancing kok. Pancingane nafsu apa kayak greh. Iwak asin ditambah nafsu. Lha ora apa-apa, tapi aja akeh-akeh. Mancing kuwi dijaga. Nafsu itu bagaikan jaran. Nafsu bagaikan jaran. Kamu yang mengendalikan. Jangan kamu dikendalikan sama jaran. Ojo kowe dadi jaran, jarane malah yang kendalikan. Nafsu itu boleh, harus punya manusia itu. Cuman kamu harus bisa mengendalikan. Iki ojo. Iki nafsune nafsu ora pas. ibadah wae. Ibadah tanpa nafsu ya ora dadi ibadah kok. Nafsunya ibadah apa? Kepingin sholat, tapi sholatnya itu apa? Jangan terus dipamer-pamer kayak itu termasuk enak nafsu nih. Nafsu itu ada macam-macam, ada nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, ada lawama, ya, amarah bisu, kan macam-macam nafsu. Sing mending aja sing ngejak sing elek, nafsu ngejak kebaikan boleh tapi aja kenafsunan. Ada anak-anak muda sekarang sing kepingin tobat cepet. Kepingin mlebu surga niki cepet ora gue ada ngaling-aling tetep langsung surga. Kilat khusus. Terus akhirnya lunga ziarah gone wali songo. Enek wong sing tuku duwe tasbih sak lentu-lentu kuwi. Sing jumlahe 1000. Dituku karo cantong kuwi. Mulih tasak tas iki tasbih. Gandeng. Mbok ibuku kekasihku. Ibuku. Apa to le? Alhamdulillah aku wis tobat, Bu. Iki wis tuku tasbih 1000 sak lentu-lentu iki lho, Bu. Ibunya bilang lele kuwi ora tobat wis stres kuwi iki. Itu ibadah yang model-model ngono kuwi ya ora pas. Ibadah ora apa-apa tapi aja terlalu anu. Sing penting apa? Istiqomah. Sithik tapi langgeng. Kowe toke dzikir seminggu 1000. Baca Yasin ping 100. Dua duha ping 100. Baca surat Kahfi ping 50. Baca surat Waqiah ping suwe ya jeblok. Lah, saya ini alhamdulillah Habib. Kemarin itu habis baca surat Waqiah langsung saya melihat sinar. Mulai. Ini gara-gara tasbih lentu iki mau. Delok sinar apa? Kowe iki salat sing apik ora usah delok-delok sinar. Masalahku ketok sinar ora ketok sinar itu urusanmu. Kan mulai itu ada orang-orang yang model-model ngono. Padahal sinarnya iki apa? Delalah bledek lho. Kilat sing ora enek suarane. Iki Gusti Allah memberikan dia merem. Jadi orang merem mereka kata, wah ini berarti sinar la ilaha illallah setelah masuk dari otak sini masuk ke hati. Alah lele kowe sapa? Sunan Kalijaga iki aku jek percaya kowe iki jaga kali. Arep mbok apake ya ora pas ya. Jangan kamu mengumbar nafsu. Janganlah engkau menjadi golongan manusia yang terbelenggu oleh nafsu. Maka berani menyembah Tuhan yang maha penguasa, yang maha penguasa dalam alam, yang menguasai alam hanya dengan modal sedikit satu huruf. Maksudnya bukan sedikit satu huruf ini maksudnya di situ. Sebetulnya di dalam tepian, ya. Ala harfi. Ojo nyembah Gusti Allah itu ya gerengen, termasuk saat ini umat Islam neng pinggiran sewaktu dibutuhke mendem melu mendem, sewaktu dibutuhke solat solat, sewaktu bulan Ramadan waras bar Ramadan edan. Ini wong-wong koyong ini akeh. Hati-hati, saya mohon untuk saudara-saudara saya dan jamaah saya yang amat saya cintai, terutama pemuda-pemudi, jangan gampang terprovokasi di dalam agama ini. Ikut terus dalam agama ini semuanya. Udkhulu fis-silmi kaffah, masukkan ke dalam Islam ini semuanya. Jangan kita ini di tepian tinggal nunggu kesempatan. Kok delalah enek wong bagi-bagi duit melurono senajan gane ora waras. Tapi sewaktu terus nanti delalah wis nanti merek sing ono melu kene. Ojo. Ibadah tetap, akidah kita kuatkan, ibadah kita kuatkan, ketaatan kita kuatkan. Jangan kita berombang-ambing dengan terombang-ambing dengan nafsu. Terutama di saat-saat seperti ini, jangan. Ayo kita satu. Kita ini saudara, muslim akhul muslim. Kita saudara, kita bersatu. Jangan gampang dipecah belah. Saya tadi menyampaikan di Solo Pos. Kita memilih pemimpin, siapapun yang dipilih nanti oleh Allah, silakan. Kita tidak usah turut campur. Orang bendina adalah quick con. Apa? Tiap hari nonton quick con. Tiap hari nonton TV di delok quick con. Orang penting kuwi delokan Quran. Maca Quran lebih afdal quick con itu gayane menungso. Aja mbok percaya kabeh. Nanti masalah terpilih silakan ben dipilih sapa sing arep milih. Presidennya sapa? Insyaallah kabeh hak. Aja melu-melu sing ora cetok-cetok. Jangan nanti, wah ini tidak bisa lagi ini. Orang sah melu-melu ini kalau 5 tahun tak. Kalau 5 tahun gue jadi ngunuk ini. Nanti masa orang kesel gue. Ya wis tak. Wis benduru sih, karena gue menunggu ngajian, sholawatana, melu apa ngajian. Wis, aja percaya lambene sapa wae. Jangan. Lambene sapa wae, walaupun ulama atau habib misalnya yang mengatakan, aja percaya. Aku tak melu sholawatan, melu ibadah. Kalau permasalahan urusan politik, saya kirim salam. Itu urusan Anda. Rasa melu-melu. Ayo, apa ini? Dwi grom-grom. Oh, rasa. Syukurku rakyat ngono. Syukurku karo sing kuasa. Soale wong-wong kuwi. Paling 5 tahun ganti lagi yang baru. Ngono meneh. Ngono ta? Dan janjinya orang-orang itu janjinya menungso. Tadi saya sampaikan juga. Misalnya begini. Hei, kabeh. Tak janjini sesok neng-neng omahku. Tak kayak edit 100 jutaan kabeh siji-siji. Wah, saya yakin kabeh ini termasuk saya. Sujud. Alhamdulillah Gusti, Habib saya wong apik luar biasa. Alhamdulillah Gusti, alhamdulillah terus tidak sampai rambat. Bojo ditangeni, anak ditangeni, ayo do salat kabeh. Iki lho alhamdulillah, awake dhewe dibantu Habib saya 100 juta. Kuwi terus cerita. Padahal Habib saya nek misalnya sesuk mati, bantuane ndi? Lah terus aku tak jaluk karo anak Habib saya. Ya ora anake ra mudeng. Apa aku ra mudeng ra dedet to. Kuwi lak sing ngomong bapakku to. Kalau yang Anda ini percaya atau menggantungkan dengan janjinya manusia, Anda tertipu. Anda ditinggal mati, Anda juga bisa dibohongi. Tapi kalau yakin dengan janjinya Allah, hayyun la yamut. Lah kok lebih percaya karo janjine Habib Syekh iki mau timbang janjine Gusti Allah kan lucu to. Ayo coba jujur wae, kira-kira piye? Kalau dibilang dikasih 100 juta, saya yakin bengi ora iso turu, tahajud ping 200. Tahajud gara-gara Habib Syekh sing janjine, tapi ini Allah mengatakan kowe nek tahajud, kowe nek salat duha, kowe nek salat iki tak kasih khairun minad dunya wa ma fiha, surah At-Tainil Fajr. Dua rokaat itu rokaat sunnah fajar ngungkuli donya sak isine. Sapa sing lakoni? Ora enak. Terima kasih blas karo Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah memberi kepadaku khairun minad dunya rokaatil fajar. Ya Allah, saya tidak bisa membalas kebaikanmu. Ora mungkin. Tapi kalau Habib Syekh kuwi mau atau kalau sapa seorang pejabat atau seorang kaya janjani ngono. Bendino dipanami deprok ning arep omahe. Nek perlu terus lungguh ngene tok. Ngenteni wong iki tekok metu. Metu langsung digeret sikile. Matur nuwun. Setahun gitu terus. Gara-gara 100 juta. Tapi sing gawe urip awake dhewe iki, nafas masuk keluar ora melu ngurusi. Pernah ngurusi nafasmu? Kita urusane sik masuk ya. Ora. Langsung masuk keluar dewi. Tak ngurusi detak jantung saya ini kok rada tidak beres. Dibuka sih, diselereke. Jantung ini. Orang. Makanan masuk yang keras. Dilembutkan oleh Allah. Coba awak dewi mangan sing keras. Terus metune keras wala brodol. Ayo coba. Mikirin ngono-ngono tak wala. Misalnya mangan dondong langsung metu kabeh. Metune kaya dondong nek. Makan salak metune kaya salak apa ora terus kaya ini Allah luar biasa lho. Weteng kaya ngene iki sing lembek dicekel ngene tapi iso memproses macam-macam ora mbok pikir to. Lah kok percaya karo janjine manungsa? Janjine manungsa mbok tuagah tagih Allah sing janji jelas ngene ora mbok urusi. Lebih percaya dengan janji manusia, tidak percaya dengan janji pencipta manusia. Maka dengar dan terimalah nasihatku, kata Habib Ali, dengan jujur, karena sesungguhnya aku berada berdoa wahai sesungguhnya aku berdakwah kepadamu hanya untuk kebaikan, kata Habib Ali. Omonganku iki mau gor ngejak-ngejak kowe kabeh dadi wong apik. Aku ora ngejak-ngejak kowe iki njaluk sesuatu ora. Kowe nurut monggo, ora nurut ora popo. Ngono kata Habib. Tapi tak ajak apik. Aku ora mungkin bosen ngejak kowe apik. Carane kowe iso dadi wong apik, goleko ilmu, kata Habib Ali. Goleko ilmu. Aku, kata Habib Ali, tidak maksud dengan nasihatku bahwa aku tak punya doa, tak punya dosa. Saya menasihati kalian bukan karena saya tidak punya dosa. Subhanallah Habib Ali ini. Orang semisalku dan juga aku sama-sama buta. Engkau dan aku, kata Habib Ali, podo wae akeh dosane. Ayo bareng-bareng dadi wong sing jaga nafsu ki, mau aja nganti diatur oleh nafsu. Aku juga diuji dengan melakukan dosa, bahkan dengan sengaja. Semoga Allah Maha Pengampun dosa-dosa selalu menyembuhkan kami dari musibah ini, kata Habib Ali. Aku pun kena dosa. Tapi dengan dosa-dosa itu insya Allah kita sama-sama doa supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini saya akan bawakan ada satu hadis tentang wong meninggalkan puasa. Meninggalkan puasa ini dari Abu Umamah Al-Bahili. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika saya sedang tidur datang kepadaku dua orang. Mereka memegang bahuku dan membawaku ke gunung yang curam. Lalu mereka berkata, naiklah. Maka aku berkata bahwasanya aku tidak dapat menaikinya. Maka dia berkata bahwasanya kami akan membantumu. Maka aku menaikinya, dan pada saat sampai pertengahan gunung tersebut terdengar suara dengan keras. Maka aku berkata, suara siapa itu? Mereka berkata, itu teriakan semacam teriakan penghuni neraka. Kemudian ketika sampai, maka aku melihat kaum yang terikat dari ujung kaki mereka dengan besi yang panas. Terbuka mulut-mulut mereka, dari sisinya mengeluarkan darah. Maka aku berkata, siapa mereka? Dia berkata, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Paham berbuka puasa sebelum waktunya? Maksudnya bukan urung adzan terus buka, ora poso. Tahu bulan puasa, dia tidak puasa. Ini nanti di akhirat, yaitu tadi ditaleni sikil yang disiram. Di mulutnya ini keluar api yang luar biasa, ya. Mengeluarkan darah dari mulut ini. Dan ras api, apa besi yang buat menalinya ini, besi yang mowo-mowo sekon rokok. Untuk siapa? Orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Kalau sakit, pepergian itu ada uzur. Tapi ini sengaja. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin muslimat, ojo wani-wani ninggalke poso. Nek kepingin ora ditaleni. Pengin ditaleni ya ora sah poso. Awan-awan jam 12 ngombe es teh. Iku ning surga ana, ning akhirat kan lagi suwi, taline mawa. Lambene iki nggo isine gor getih tok. Nauzubillah min dalik. Allah yang Maha Pemurah membuka segala pintu kebaikan dan menutup segala pintu keburukan untuk hamba-hambanya yang mau menahan nafsu dengan berpuasa. Maka Allah akan bukakan pada hamba itu segala kebaikan. Tidurnya dihitung tasbih oleh Allah. Diamnya dihitung ibadah. Iki bulan puasa toh. Ngono orang lakoni. Kurang ajar. Tidurnya tasbih turu toh. Satu hari satu malam turu. Ngenteni adzan dhuhur. Tengale Allah sholatnya turu. Asar turu. Lo katanya tidurnya tasbih. Maksudnya tidurnya tasbih itu turune wong sing poso kuwi, dia menghindar daripada kemaksiatan, ya. Ada waktu-waktu dia mungkin tidur setelah duhur, itu dianggap tasbih. Turune melek wengi barang turu misalnya terus tahajud melek, ya tasbih kuwi. Di malam hari Allah tawarkan bagi siapa yang punya hajat akan dikabulkan hajatnya. Tiap malam. Sopo sing butuh opo wae, kata Allah. Siapa yang memerlukan hajat apapun, aku beri oleh Allah. Setiap malam. Makanya kita adakan acara tiap malam di sini sahur bersama. Gunanya apa? Supaya hajatnya kabul kabeh. Yang kedua ditanyakan, bagi yang minta pengampunan, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bagi yang ingin merasakan nikmatnya bermunajat dan bermanja-manja pada Allah, saat inilah saat-saatnya. Itu. Dia yang Maha Penyayang menebar cahaya pada setiap hati orang muslim. Sungguh merugi jika hati kita masih kita kotori dengan kedengkian, kesombongan, permusuhan, segan segala penyakit hati yang menghalangi masuknya cahaya ilahi. Kita lihat saat ini gara-gara beda pendapat dalam pilpres. Padu. Kan lucu. Dinodai. Jangan. Eman-eman bulan Ramadan ini. Kalau sudah yes, maafkan satu dengan yang lain. Oh, coba bingung. Le, aku ndak ingin iki dukung kuwi, ngomeli kowe sekarang saya minta maaf ya. Sing ngono si jene yang wis ora usah urusan ngono-ngono ya. Saiki ya bareng selawatan ya. Lah, saiki ya bareng pengajian ya. Ayo saiki ngaji Quran yuk. Yo saiki iktikaf ning masjid kan gitu. Bukan terus tambah dengki, tambah iri, tambah ini jangan. Hadiah-hadiah suci dari Allah yang Maha Suci di bulan yang suci akan diberikan pada hati yang suci. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kita minta kepada Allah, jangan sia-siakan kebencian di hati kami. Ya Allah, jangan sisakan kebencian di hati kami pada orang-orang yang beriman. Karena saudara kita muslim, mukmin, kenapa kita musuhi? Kenapa kita benci? Yang senang tahlil, orang senang tahlil, ayo rukun. Jangan sampai kita dihancurkan seperti Palestina saat ini. Seperti Syria, seperti Irak. Indonesia akan dibuat seperti itu oleh orang-orang tertentu. Jangan kita mau. Kita jangan terpancing. Apalagi saat-saat seperti ini. Apapun yang terjadi, kita pasrahkan sama Allah. Kita jangan menyakiti dan jangan kita iri atau kita dengki kepada orang-orang yang beriman. Donga ke kabeh, mlebu surga kabeh, seneng kabeh, nikmat kabeh. Aja nganti enek sing susah bangsa kita. Semua yang ada di negeri ini gembira, nikmat, tidak ada masalah apapun. Jangan kita termasuk orang-orang yang membuat kehancuran di negeri ini. Ya. Insyaallah sebagaimana orang menilaimu menilai kita orang-orang yang bertakwa, sebagian lagi menganggap kita orang-orang yang fasik. Namun kita jangan kecil hati. Ada orang yang mengatakan kita bertakwa, jangan bangga. Ada yang mengatakan kita orang kafir, orang syirik, orang ini, oh, cocile ati. Sing ngerti awakmu hanya Allah. Aja bingung menungso ngomong apa wae. Nengno wae. Ben kabeh ngomong silakan. Yang tahu kamu hanya Tuhan kamu, bukan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Satu-satunya rahasia yang tak ada orang tahu adalah hubunganmu dengan Tuhanmu. Oleh karena itu jangan kau tertipu dengan pujian orang dan jangan merasa tercela dengan makian orang. Aja tertipu. Ben dipuji aja kemaki wae. Iya jelas aku. Dielek-elek, ya yes, ben ora nek sing mudeng kowe, sing mudengi kowe karo Gusti Allah tok. Dadi menengo. Soalnya apa? Allah sendiri berfirman, sesungguhnya manusia itu lebih mengetahui dirinya sendiri, orang mengetahui orang lain. Hal paling menakutkan dalam kehidupan yang terkadang kita taat dan terkadang kita maksiat, iki sing paling medeni. Kadang taat, kadang maksiat. Ini yang rusak kadang kehidupan, ya. Hati-hati aja dadi wong-wong sing tengah-tengah kaya ngono kuwi. Taat ya taat terus. Maksiat tinggalke kabeh. Intinya adalah lakukan ketaatan itu dengan ikhlas, bukan karena ingin terbebas dari kewajiban. Jadi melakukan ketaatan itu jangan cuma ingin karena terbebas dari kewajiban. Taat itu ikhlas, memang saya ini ikhlas untuk mencari ridha Allah. Lakukan hal-hal sunnah dengan niat pendekatan diri, jangan merasa mulia karena dapat melakukan sunnah tersebut. Demi Allah, kamulah yang membutuhkan ketaatan itu, bukan Allah yang membutuhkan ibadahmu. Allah ora butuh ibadahmu blas. Sing butuh ya kowe. Kowe apik ya mlebu surga, kowe elek mlebu neraka. Ora nek kowe apik terus Gusti Allah bangga-bangga nggih mboten, nek kowe elek Gusti Allah dadi sedih-sedih ya ora. Soale dicepakke nggone. Terus nanti keluar, sing elek luwih akeh timbang sing apik, kira-kira nggone cukup ora, Beb? Aja kemaki. Neraka ki diseni wong sakmono akeh jek takok hal min mazid. Ya Allah, apa jek enek-enek? Sing arep dilebokke. Oh, enten kathah. Ha. Iki. Sing biyen pas pilpres padu iki. Iki sing biyen partai saiki gebrang-gebrong awan-awan ngemendem, awan-awan ngombe banyu ngerokok, urang-urang iki. Ayo. Orang tobat ni, delalah mati ni pas ngono kira-kira dia. Mati itu tidak tahu dalam ketaatan atau dalam kemaksiatan. Oleh karena itu penuhilah penuhilah ketaatan agar sewaktu kita mati kita dalam keadaan taat. Ya Allah haramkan akan tetap, yang Allah haramkan akan tetap haram walaupun semua orang melakukannya. Kan kita sekarang di Indonesia ini, loh riba lah. Lah kuwi kiyaine yo ngamalke. Lah kuwi habibe yo mangan riba mosok haram. Loh. Walaupun habib sak Indonesia mangan riba, riba ki tetep haram. Walaupun habib sak Indonesia ya, mengatakan ini halal, wong sedang itu jelas haram yo haram. Loh. Tidak ada yang bisa merubah halal dan haram ini. Wong itu ketentuan Allah. Jangan kau pernah mau beradaptasi dan bertoleransi dengan larangan Allah hanya karena menjaga hubungan dengan manusia. Kan terjadi tak? Toleransi neng desa tahlilan keplek. Cepekan ni. Lebih cepekan orang yang artili atau lebih cepek tak wae toleransi. Gile. Ngenteni wong mati lho. Nek yasinan de syirik, tapi nek ngene ora apa-apa. Ngene. Cepekan. Toleransi. Nek orang kok dikucilke karo tangga, lebih baik dikucilkan tangga daripada ikut gitu. Orang dia tangga ora apa-apa, kowe mati ya ijen. Apa mati ku kumpul karo tanggamu ning kuburan? Ora, ijen. Kowe ditakoni mungkar nakir ning kubur apa tanggamu nekani ya ora. Daripada kamu nanti ngomong jawab mungkar nakir ora iso. Kowe biyen kok keplek ngopo? Lah pripun mungkar nakir. Kula niki ndek wingi niku nggih pekewet kalih anu. Mungkar nakir mbok jaki Jawa, basa Jawa. Pekewoh kalih tangga kula. Oh, pekewoh. Ya iki saiki aku ora ndek pekewoh. Peleng. Rasakno. Lah pripun lah kula riyen ini kan toleransi demi untuk demi nyo. Arep apa? Apa ngono to, Pak? Lu tenan, ora percaya engko tes. Ayo toleransi lo, Beb nek mendem nek nganti mendem itu dadi dosa nek sithik tok ngincipi ora apa-apa, toleransi. Beradaptasi sama tetangga. Saya orang baru, Beb. Kok nek ora melu ngombe, ora dijak omong, Beb. Memang wong-wong kuwi ya pinter jake ngombe ben ngomong dhewe. Grabyak ngomong dhewe kaya wong edan. Ngono iki banggane luar biasa. Nggih, insyaallah nanti saya lanjutkan lagi. Ustaz Ansori akan membawakan melanjutkan bab wudu. Ya, bab wudu. Waktu dan tempat untuk Ustaz Ansori. Kita lanjutkan nek engko sik. Soale toleransi iki nek didawake malah kedawan. Toleransi mendem le wong edan. Lho ini terjadi. Makanya sebab wong Jawa iki ewoh pekewoh. Ngono lho. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله kita saged rasakan sarang-sarang ngaji fikih dan sanes-sanesipun ingkang dalu niki sampun dumugi tentang rukun-rukunipun wudu. Rukun itu sesuatu yang harus kita lakukan dan sudah masuk di pekerjaannya, di rukun. Jadi wudu wajib membasuh muka. Lah basuh muka itu sampun melebet pekerjaan wudu itu sendiri. Itu rukun. Kalau kemarin kita bahas tentang syarat wudu. Kalau syarat itu belum masuk dalam pekerjaan wudu. Syarat wudu, anggota tubuhnya harus bersih dari sesuatu yang menghalangi air. Nah, itu membersihkan itu dereng wudu niku jenenge. Niku jenenge syarat. Rukun-rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Maka seseorang akan mendapatkan apa yang diniati. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang dimiliki seseorang, yang akan didapati seseorang adalah apa yang diniati. Yang dimaksud niat di sini adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Melakukan suatu pekerjaan, menyengaja melakukan suatu pekerjaan yang menyengaja yang ada dalam hati itu bersamaan dengan pelaksanaannya. Itu namanya niat. Kalau menyengaja ataupun ingin melakukan sesuatu tapi belum, itu namanya azmun, hanya ingin. Mengko aku tak mangan sahur, tapi dereng, nggih, dereng dugi kok sekul ya. Niku dereng niat, boten niat niku jenenge. Hanya keinginan. Kalau niat itu bersamaan dengan pekerjaannya, menyengaja aku ngini iki nggudu. Maka nanti tampak niat itu ketika niat wudu itu harus bersamaan dengan pertama kali melakukan wudu, yaitu membasuh muka. Maka bedanya basuh muka untuk wudu dengan basuh muka untuk gersik wajah. Raup basone nggih jawane. Lah niku niate. Lek niat ngelakoni wudu ya dapat wudu, lek niate cuci muka, ya dapat cuci muka. Dan niat ini wajib dilakukan bersamaan dengan pertama kali basuh muka. Ngapunten sak derengi, niki sing terkadang tiang niku was-was. Nawaitul wudu'a. Dan lagi basuh muka. Ora rampung-rampung gorong ini ngene terus ini. Ngapunten ngiten lho maksude. Ketika kita wudu, taruh itu memakai kran umpamanya ya, air kran. Ketika air kran itu dihidupkan dan kita basuh muka. Kalau belum niat, basuhnya itu belum dikatakan wudu. Mulai masuk kategori dikatakan wudu ketika niatnya itu. Paham mboten niki? Jadi boten usah ngeten niki. Ngapunten nggih, umpamane niki kran. Dados ngeten niki kran. Nah itu lho. Dingeten kene niku. Nenten. Nah itu lho. Ndak usah gitu. Ketika ini banyu kran murup, wak dhewe nadah ngene wis kebasuh ta muka kita? Tapi belum niat maunya. Yaitu belum dikatakan wudu. Baru ketika niat itu sudah permulaan kita wudu. Berarti apa? Sing penting mbok wasuh mukamu terus pi niat tok wis bareng kalawan basuh pertama kali. Paham dere? Lek ngagem cicuk nggih sami. Ngagem cicuk wis dibasuh wis ngeten iki karo teng manahe pun diniati. Tidak usah. Nah itu. Ya punten sangat sering kula nyekseke terkadang ya ora sering lah. Niku wong bingung babakan niat wudu. Kok koyo diincim-incimke ra ini teng banyu. Paham diincim-incimke? Dicucuke, duke. Tidak usah gitu, sing pokok wis dibasuh terus niat iki wis berarti wis kelebu niat bareng kelawan basuhmu muka. Nah, yang memang agak sulit itu ketika kita basuh muka pakai tangan. Ngeten iki. Nah, niku kedah pas niku. Amargi napa? Lek kedisian niate durung pas banyu nang muka wis niat, berarti niat sebelum melakukan, nggih to? Lek telat air wis entek baru metu niat nang ati ini berarti niku telat niate pas basuh berarti durung niat. Maka yen kula piyambak agak menghindari wudu sing ngagem ngeten niku. Napa udine ora pas. Lah piye ngagem kran wis tak uripke wis tak tadong ngesore niat ingsun wudu wis dadi. Paham ya? Niku babakan niat. Niate napa? Niat ingsun wudu lillahi taala ngeten rampung. Atau niat ingsun ngilangke hadas cilik ya iso. Utawa niat ingsun ngelakoni pekerjaan gen isok salat. Ya iso. Tapi ngeten iki wis angel niat ingsun wudu ngilangke hadas cilik wis genah rampung. Nah, niat itu memang apa yang ada dalam hati, sedangkan nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari itu lafalnya niat. Kenapa kita pakai nawaitu? Agar hati kita gampang istihdhar dan iling leki Arab wudu. Akhirnya karena kita ada persiapan ketika niat memulai wudu itu dalam hati sudah ada. Tapi ujuk-ujuk basuh muka ngono, durung karuan nang ati di siap mengisi ngelamun nang dindi sak durungi. Good. Yang pertama niat, dan itu harus bersamaan dengan membasuh muka. Yang kedua membasuh muka. Allah Subhanahu wa taala teng Al-Qur'an dawuh, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Intine pun dineng mriki dijelasakan tentang membasuh muka. Yang dikatakan membasuh itu adalah airnya sampai mengalir. Itu membasuh. Kalau tidak mengalir itu ngusap jenenge. Paham? Lek ngusap niku jenenge ora mengalir, lek pun sampai mengalir itu namanya membasuh. Maka ini nanti kita akan ketahui ketika basuh muka itu wajib dibasuh. Tapi kalau membasuh kepala, tidak membasuh bahasa ngusap kepala. Tak ngerti nggih? Lah, lek ngusap kepala ndak usah mengalir ndak apa-apa. Tangannya ditelesi, bar ngene terus tempelke tok tek sah. Tapi kalau muka itu tangan kita ditelesi bar ngeten niku dingeten ketok boten sah. Walaupun diteles kabeh, sebab napa? Tidak ada air mengalir. Harus sampai mengalir itu namanya membasuh. Paham nggih? Nun. Batas kepala. Batas kepala itu atas adalah tempat tumbuhnya rambut normal. Kudu ana bahasa normale. Zaman akhir niku kan mumet. Dadi rambutnya balapan. Mbah munggah ngono. Dadi asline ya nggon rambut kene iki dek ben cilikane. Tambah anak siji munggah. Anak siji munggah. Ini sudah tidak normal tempat tumbuhnya rambut. Syukur wis dadi profesor. Nah, ini malah tekan buri barang misal. Lah niku ora tumbuh rambut buri ini. Tempat tumbuhnya rambut normale dhewe. Paham nggih? Bawahnya adalah dagu ini, sedangkan samping kanan kiri adalah kuping. Itu masuk kategori muka. Maka yang wajib dibasuh adalah yang masuk di situ, atas tempat rumur rambut, bawahnya dagu, dua kuping. Hanya saja bagi orang yang punya brewok, song kendel, kandel, baju juga kumis, apa bukan jenggot yang tebel. Mereka kan wonten jenggote. Nek tiyang sing gadah jenggot tebel ngeten niku, itu tidak apa-apa, tidak membasuh tekan jerune lek tepel tenanan. Tepel niku pripun? Yang dia masuk kategori tebal itu kalau kita berhadap-hadapan dan berbicara dengan dia, kulitnya itu tidak terlihat. Saking tebele. Lah niku basuh tebel. Lek jek ketok kaya umum wong Jawa niki mawon ah. Kaya umum wong Jawa niki kan jek ketok. Kenekane tebel ngono jek rada ketok, rada arang-arang. Langitin niku wajib membasuh tekan jeru. Tapi lek pun tebel, koyok sing tak critani wau niku, niku boleh membasuh di permukaannya tok. Boleh, nggih. Tapi sunnahipun niku nggih tekan jeruk ke. Carane piye? Ya diusap-usap kanthi disela-selane. Dingeten-ngeten kene iki. Nah, wae dhewe wis ora patek duwe ngono anis gampang basa tok rampung. Yang ketiga daripada rukunnya wudu yaitu membasuh kedua tangan beserta siku-siku dan segala yang tumbuh padanya. Jadi basuh tangan sama kata-kata basuh ya harus airnya sampai mengalir. Lek banyu iki gor diusap ketok ini ora sah. Kudu sampai mengalir. Sampai mana? Sampai sikut kedua siku. Durane nglek dibuka niku wonten garis siponan. Siku niki pun wonten garis teng mriki niki. Umumi wong lho nggih. Mbah duka lek kurup banget ngono mbok menawa wis nganti ilang. Nek umume pun wonten garis. Lah walaupun batas yang wajib sebenarnya di bawah garis itu tapi kan yang ngepasti banget kan raiso. Gitu. Maka wajib dibasuh punjul sithik. Itu termasuk ma la yatimul wajib illa illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak bisa melakukan kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu juga termasuk wajib. Jadi lek karo maratuwa ning nggih contoh niki. Ning sing rada ngantuk ya rada ora ngantuk. Kok lek kongkon maratuwane lek benakne gendenge lek nggih Pak. Sing dikongkon janjane kon benakne gendeng. Terus dhewe meneng tok ora makat-makat bener. Lho kok ora mbok benak-benake to le? Lho Pak, jenengan lak ngongkone benakne gendeng. Ora kon golek ondo. Ya ampun kok tak ngenteni ondo mriki mawon. Nah niku ya ora bener. Sebab napa? Sesuatu untuk sarana sampai iso genak di gendenge piye cara ya kudu mene iso mene piye kudu ana ondo maka perintah benak ni gendeng juga perintah kon golek ondo ngono wis tekan dhuwur meneng tok lho kok ora kok benak lah gendenge sing go ganti pundi Pak lho ya kuwi berarti kon siap-siap barang sak durunge. Mojok tekan dhuwur bingung dhewe. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Dalam lain kaidah dikatakan lil wasail hukmul maqasid. Sarana itu hukumnya seperti tujuan. Kalau sarana menuju terhadap yang wajib maka itu wajib. Sarana menuju yang sunnah menjadi sunnah. Begitu juga sarana menuju yang haram juga haram. Napa sore-sore iki kok nang kene iki? Nggih, pengin cuci mata. Sore-sore nang dalan gedhe gor pengin cuci mata, ya haram. Cuci mata sing didelok cewek-cewek sing lewat. Lah lek nang omah ra iso ngono. Lah iki kok metu kok golek-golek sing ngonoan. Iki padha wae. Ora en. Ora itu. Yang keempat, sebelumnya nggih, lah basuh tangan ini termasuk yang di dalamnya kuku, nggih. Ngapunten sangat sing kukune rada dawa. Lah niku kudu jane tenanan, mengko lek gor lewat tok ser ngene tok, lah jerone kene iki ora kenek, ya iku ora sah wuduke. Nggih, sing kukune rada dawa ngeten nggih. Kudu tekan jero-jero ni barang ni. Termasuk kalau reget-regetan sing boten kados sing kula sampaiaken diingi. Kalau kotoran yang ada di kuku itu bukan daripada keringat. Lah niku ya kudu diresiki. Nomor 4, mengusap kulit kepala atau rambut yang tumbuh di batas kepala. Mengusap sebagian kepala. Jadi lek mazhab Syafi'i tidak harus seluruhnya. Walaupun dalam Al-Qur'an dikatakan biru'usikum. Lah kepala itu batasan kepala itu yang masuk tadi itu setelah wajah itu maka kepala di atasnya itu. Nah, yang wajib diusap itu bagian kepala atau rambut yang tumbuh di batas kepala. Kalau rambut yang tumbuh sudah keluar di batas kepala, maka itu tidak sah diusap. Umpama nih, yang istri biasanya kan di rambut ini rodok dawa zaman demben. Zaman saat ini gitu kok. Kalau ini dawa ngeten mawon, lah niku kok pucuk itu dawa tekan kene sing diusap pucuk itu ditelesi ora sah. Sebab itu sudah keluar batas kepala. Batas kepala itu bagaimana? Kalau rambut itu tumbuh di depan, kalau ditarik teng wingking niku jek ono nang jero kepala kene. Niku jek kategori batas kepala. Kalau yang belakang sini lek ditarik teng ajeng niku jek teng niki di kepala itu berarti masih dalam kategori batas kepala. Lek pinggir kene tarik rene iji nyandak niku batas kepala. Lek ispunjul niku berarti boten batas kepala. Lah selama rambut itu masih kategori di batas kepala, maka diusap itu sudah sah untuk jadikan rukunnya wudu. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta mata kaki dan segala yang tumbuh padanya, bahkan sela-sela telapak kaki yang pecah-pecah. Jadi yang kelima, membasuh kaki sampai kedua mata kaki dan apapun yang ada di situ. Umpamane kok wonten tiyang sing jeri-jeri 5-6 mamang. Lah piye sing jeri-jeri iki? Ya tetep wajib dibasuh. Dan termasuk ya ngapunten pecah-pecahnya kaki sing gentumit niku itu pun harus dibasuh. Harus sampai basah. Selah-selani nggih ngapunten umpamane kok wonten tiyang sing jeri-jeri rodok lengket nggih. Lek memang lengket ket ngeten ora apa-apa. Lek rodok lengket kurna suruh nganggo sepatu terus mawon yang terus ngeten. Tapi lek dibiak ngeten jane nggih saged. Lah niku bagaimana? Kalau bisa sampainya air itu harus dibiak. Terus dibiak ya apa Indonesia? Dibenggang-benggangke ngono ya. Direnggangkan kudu ngoten ya wajib direnggangkan. Jadi lek ditekni wae ngene ora iso mlebu saking ngulinu nanggo sepatu terus. Lah niku harus dibengangkan. Lek go dibengangke ujug cepet balik meneh kudu diselang nganggo jeriji ya kudu disela-selane nganggo jeriji gen airnya sampai di situ. Yang keenam, tertib atau berurutan. Harus tertib. Lek wudhu kok basuh kaki, terus tangan, terus kepala, muka. Ya ora diitung sing kaki niku, sing diitung kepala tok. Lebar piye? Ya terus basuh tangan, kepala, kaki ya ngono. Jadi harus tertib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan wudhu kecuali tertib. Kecuali tertib. Dan dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengatakan ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dengan apa yang Allah memulai. Walaupun hadis ini sebenarnya menjelaskan tentang sa'i, di mana sahabat bertanya apakah ketika kita sa'i itu memulai dari Safa atau dari Marwah. Rasulullah mengatakan ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dari apa yang Allah memulai. Ketika itu Allah dalam Al-Quran mengatakan innas safa wal marwata min sya'airillah. Maka sa'i itu dimulai dari safa ke marwah. Karena Allah memulai dari kata-kata safa. Begitu juga dalam menjelaskan wudu ini. Allah mengatakan faghsilu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Maka dimulai dengan membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Ini dalam Al-Quran seperti itu. Dikatakan oleh ulama, Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun hadis ini datangnya, timbulnya itu dengan sabab haji, sabab sa'i, tapi lafalnya ini umum, maka yang dipegang adalah lafal umumnya ini, bukan sabab yang khusus, yaitu penjelasan tentang sa'i. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Oleh karena itu, tartib dalam berwudu niku wajib. Gus ora sah gawe model-model anyar ah. Wudu ngeteni lak gampang banget nggih. Bar muka, terus tangan, kepala, sikil langsung ndang mlaku. Lak ngeten nggih. Nelek sikil sik bingung malahan. Terkadang wong yo gayane aneh gen diitung aneh. Pun sak lajengipun tentang sunnah-sunnahipun wudu. Sunnah-sunnahipun wudu niku wonten sunnah sak derenge wudu, wonten sunnah ketika melakukan wudu. Sunnah sak derenge wudu diantaranipun nggih niku siwakan. Ngagem siwak. Ngagem siwak riyin bar ngeten niku terus wudu. Yang kedua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a. Ngeten. Yang ketiga berkumur. Berkumur itu minimal memasukkan air ke dalam mulut walaupun langsung dikeluarkan. Yang lebih baik itu masih diputar-putar di dalam. Cukup. Nah, ngeten niku. Terus dikeluarkan. Dan lebih afdol lagi kalau itu diulang-ulang sampai 3 kali. Selama tidak di bulan Ramadan. Nah, lek sasi Ramadan tidak disunnahkan banget-banget ke kumo lek pas poso. Walaupun bulan Ramadan lek ora pas poso ya sunnah. Bengi ora poso to. Nah, ngene iki kok tu ditenani ora apa-apa. Tapi lek pas siang, nah niku sunnahipun kukumu niku sing sithik tok, sing pokok nyesep. Duh, pun. Ojo tambah digedhekke akeh-akeh, butur-butur lapo mbok menawa ana kunjulane. Nah, bahaya. Kalau sampai itu berlebih-lebihan dalam berkukumu di bulan Ramadan dalam keadaan puasa, kok ada air yang tertelan, itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak banget-banget kayak yang dalam kekumuni, maka umpomo kok ono yang tertelan. Tertelan itu ora sengaja nelan. Nelek, wis ket awal wis aduk niatan sithik, wis tak kumu sithik-sithik ya ora apa-apa, tapi sing separuh tak lebokke. Lah, ya niku ya batal ya kan posone. Tapi kalau manggo hati-hati betul ngebyuh. Tapi kok umpama ci ono sithik mlebet niku dimakfu ora batal ke apa? Poso. Yang selanjutnya al-istinsyak. Nyesep banyu irung. Ini pun disunahkan di luar puasa niku dibanget-banget ke dan diulang 3 kali. Wonten sing berpendapat dibareng ke dengan airnya kukumo. Wonten sing ngarani diwi-diwi kumuse tim telu bareng nyesep banyu irung. Ono ya banyu ki langsung mbok nggo luru-luru nih kukumo turahani digo nyesep banyu irung sampai 3 kali. Hukumnya sama seperti kekumu, lek Ramadan kok dibanget-banget ke, kok nganti kelebu, batal ke, poso. Tapi lek ora dibanget-banget ke, kok kelebu, dai rezeki. Ora batal ke, poso. Tapi nggih hati-hati nggih. Dek inginane napa dek wau niku pun dibahas balil insanu ala nafsihi basira. Banget-banget ke piye sing ngerti dhewe-dhewe kuwi dhewe. Ora wong liya. Sing paling ngerti iki karepmu kukumu ngono ki piye? Sing ngerti awake dhewe-dhewe. Ngene iki piye, Sat? Wis kukumu temenan apa ora aku iki? Sing ngerti kuwi. Yang ke selanjutnya memulai basuhan air dari wajah bagian atas. nggih niki normale nggih. Nek saka samping piye kuping sik malah bingung. Yang selanjutnya memperpanjang ghurrah dan tahjil. Maksudnya ketika membasuh muka itu jangan pas-pasan banget. Ojo pas-pasan banget. Ghurrah itu adalah cahaya muka. Nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya ini ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ghurran muhajjalin min atharil wudu. Mukanya akan bersinar, tangannya pun akan bersinar. Dari apa? Dari dia sering berwudu. Maka kata Rasulullah, kalau kau mau, maka perpanjanglah. Maka perpanjanglah cahaya tadi itu. Maka apa? Nggih, lek basuh muka kene iki, ngisore kene iki ya rodok ditambahi sithik. Lek ulama itu rodok dianuke kene iki. Begitu juga tangan, ketika basuh tangan ojo dingepreske, rodok ke dhuwur sithik. Niku sunnah. Selanjutnya insyaallah diteruskan besok. Ini sunnah-sunnah wudhu masih banyak sekali. Insyaallah besok malam kita teruskan kembali. Mudah-mudahan dapat difahami, bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi rukun dan sunnah ya. Berarti malam ini rukunnya sudah, syarat dan rukun sudah, sunnah masih dilanjut besok malam. Alhamdulillah kita langsung akan membaca buku Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syekh al-Islam Qutb ad-Da'wah al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Fusul al-Ilmiyah wal Usul al-Hikamiyah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Ila an qal fasl tsani law ijtama'a an-nasu 'ala tahaqquq bil haqa'iq al-imaniyah wal aqliyyah لأقبلوا على الآخرة إقبالا صادقا كليا ولعرضوا عن الدنيا إعراضا تاما ولم يدخلوا في شيء من أسبابها إلا عند الضرورة بقدر الضرورة ولكن ذلك يدعو إلى خراب الدنيا وعدم استقامة شيء من أمورها وحيث سبقت المشيئة الإلهية والإرادة الأزلية بإمارة الدنيا إلى أجل مسمى وهو الوقت الذي يريد الله سبحانه وتعالى فيه خرابها وإعدامها فلما كان الأمر كذلك اقتضت الحكمة البالغة غفلة أكثر الناس على الحقائق الأمور وإعراضهم عنها حتى اقتضاهم ذلك وقادهم إلى إمارة الدنيا والإقبال عليها والجمع لخطامها والإعراض عن الآخرة والغفلة عنها. وفي الحديث ما ينبه على ما ذكرناه إذ ورد عنه صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع ما لا عقل له. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى لولا الحمقى لما عمرت الدنيا. وقال بعض السلف الصالح رحمه الله رحمة الله عليهم خلق ابن آدم أحمق ولولا ذلك لم يهنه العيش. ثم إن الرحمة الإلهية اختصت بعض العباد بكمال اليقظة والتفطن لحقائق الأمور وهم المتحققون بالحقائق التي ذكرناها فكانوا هم المعرضين عن الدنيا جملة والمقبلين على الله تعالى وعلى الدار الآخرة بمره وهم أفراد وآحد يعز وجودهم ويقل في كل زمان ومكان عددهم. فتأمل هذا الأمر حقه فإنه نفيس وتحته علوم عزيزة والله سبحانه وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dikatakan di sini dalam kitab Fushulul Ilmiyah, Habib Abdullah bin Abdul Haddad beliau mengatakan, andai kata semua manusia ini mikir dengan akal yang sesungguhnya, maka mereka tentu akan memfokuskan hidupnya untuk akhirat, dan mereka akan berpaling daripada urusan-urusan duniawi. Kenapa? Kata beliau bahwasanya kalau semakin dilihat kita mikir tentang dunia, maka kita akan semakin tahu bahwasanya dunia itu bukan sesuatu yang abadi, tapi sesuatu yang fana. Bahkan dikatakan di sini bahwasanya kalau sudah mikir seperti itu, akhirnya orang cuma mau urusan dunia kalau darurat, butuh baru. Enggak butuh ya enggak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kalian di sini bahwasanya sebagian orang mungkin terkadang dibuat lupa sama Allah. Sampai akhirnya dia itu fokusnya urusan dunia. Gimana caranya supaya dunianya itu makmur, kemudian punya harta yang banyak, lupa terhadap akhirat, berpaling daripada akhirat. Nah, dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ad-dunya daru man la darolah, wa malu man la malalah, walahajujma'u man la aqlalah. Dunia itu adalah rumahnya orang yang gak punya rumah. Kenapa? Rumah yang sesungguhnya adalah di akhirat. Kemudian hartanya orang yang gak punya harta. Kenapa? Harta sesungguhnya di akhirat nanti, bukan di sini. Walahajujma'u man la aqlalah. Dan nanti yang fokusnya cuma ngumpulkan duit sebanyak-banyaknya, itu orang yang akalnya gak sempurna berarti. Kata Imam Hasan al-Basri, laulal humqa lamma umira dunya. Kalau bukan karena ketololan atau kebodohan, enggak mungkin ada orang yang ngurus dunia. Sebagian salafus saleh juga mengatakan khuliqa ibnu Adam ahmak. Anak cucu Adam itu diciptakan dalam keadaannya enggak pintar, bodoh. Sehingga banyak dari anak cucu Adam itu lebih ngurus urusan dunia dibanding dengan urusan akhirat. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwasanya kita kalau ngelihat bahwasanya dunia itu sesuatu yang fana. Semua urusan dunia yang kita miliki, harta benda duniawi yang kita miliki, itu cuma dua pilihannya. Dunianya ninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Yang kita punya apa sih? Yang kita punya rumah. Ya kalau rumahnya meninggalkan kita, mungkin dari rumahnya orang lain, atau kita meninggalkan rumah kita. Kita punya mobil. Kalau enggak mobil kita, ninggalkan kita jadi mobilnya orang lain. Ya kita ninggalkan mobil kita, kita meninggal, mobil kita juga jadi miliknya orang lain. Nah, dunia itu seperti itu. Kenapa? Benda di dunia enggak ada yang mungkin kekal. Dikatakan bahwasanya dunia ini, orang hidup di dunia itu seperti musafir. Ya dengan umpama dari Solo mau ke Tawangmangu, itu kan pasti lewatnya Karanganyar. Orang dari Solo atau dari Tawangmangu mau tinggal di Solo, mau pergi ada di Solo. Jadi dari Tawangmangu mau ke Solo itu pasti lewat ke Karanganyar. Lah kemudian kalau orang pintar mau enggak mau harus mampir di Karanganyar, pasti dia cuma mampir, kemudian nyiapkan bekal seperlunya aja. Kenapa? Karena nanti kebutuhannya bakal banyak ada di Solo. Bukan banyak ada di Karanganyar. Nah kemudian setelah itu dia bakal ke Solo. Umpama ada orang dari Tawangmangu mau ke Solo, sampai Karanganyar bangun kemah yang gede, tinggal 3 hari di sana, padahal tujuannya Solo. Nah apa manfaatnya? Dan begitu juga kita hidup di dunia ini, tujuan kita tuh akhirat. Mati itu bukan akhir kehidupan, tapi itu adalah awal daripada kehidupan. Dikatakan lah orang-orang soleh itu sudah sampai kepada tingkatan ini, mereka mikirnya seperti itu. Berarti mereka, oh tahu. bahasanya dunia ini enggak kekal. Maka urusannya mereka fokusnya ke akhirat. Sekarang mereka fokusnya ke akhirat, bahkan di antara mereka pun juga ada yang kaya. Tapi tidak sedikit pun mereka cinta kepada kekayaannya. Imam Syafi'i itu diceritakan juga orang yang kaya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu juga orang yang kaya. Kemudian Habib Abu Bakar Adni Al-Aidrus itu juga orang yang kaya. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas juga orang yang kaya. Orang-orang kaya semuanya itu banyak wali-wali yang orang-orang kaya. Syahabul Hasan Asyadili juga orang kaya. Itu mereka orang-orang kaya. Akan tetapi mereka tidak cinta kepada kekayaan. Orang-orang soleh itu sudah seperti itu. Dan mereka itu ketika mereka nyelidiki tentang dunia, mereka mikir, akhirnya mereka sadar. Ternyata dunia ini bukan tempat yang abadi. Berarti yang harus dipikir itu adalah akhirat. Nah, oleh karena itu dikatakan oleh Habibullah bin Al-Haddad, rahmat ilahiyah, rahmatnya Allah itu akhirnya mengenai sebagian orang, yang mana orang itu bisa sadar bahwasanya dunia itu adalah sesuatu yang fana. Sehingga mereka pun akhirnya fokusnya menghadapkan dirinya ke akhirat dan melupakan dunia. Akan tetapi wahum afradun wa ahadun ya'izzu wujuduhum wa yaqilu fi kulli zamanin wa makanin adaduhum. Kata beliau, orang-orang yang seperti ini, yang enggak cinta dunia cuma cinta akhirat, itu ya'izzu wujuduhum, sudah tinggal sedikit. Wa yaqilu fi kulli zamanin wa makanin adaduhum, dan di setiap masa dan setiap tempat sudah tinggal sedikit. Ini zamannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lah kalau zaman kita gimana? Wallahu a'lam. Itu zamannya beliau sudah seperti itu. Fata'ammal hadzal amra haqqahu fa innahu nafis. Oleh karena itu perhatikan urusan ini dengan sebenar-benarnya. Wa tahtahu ulumun azizatun, sesungguhnya di dalam ilmu ini adalah ilmu yang sangat berharga. Wallahu subhanahu a'lam, adapun Allah Subhanahu wa taala adalah beliau yang paling mengetahui. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang yang tidak cinta kepada dunia, insyaallah. Kaya itu boleh, tapi cinta kepada kekayaan itu yang enggak boleh. Kayanya silakan. Kalau perlu setiap orang Islam jadilah orang yang kaya. Kenapa? Dakwah itu bisa berkembang di antaranya bukan hanya dari ilmunya para ulama, tapi juga butuh dari hartanya orang-orang yang kaya. Itulah. Jadi orang kaya semuanya boleh, tapi yang enggak boleh cinta kepada kekayaan. Sampai akhirnya ninggalkan ibadah karena urusan dunia, ninggalkan pengajian karena urusan dunia, itu yang enggak boleh. Kayanya boleh, cinta kekayaannya itu yang enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Pembahasan ini tadi ada hubungannya dengan pembahasan yang awal Abdullah tadi. Awal tadi kan kita berhenti di ewuh pekewuh. Jadi berbuat dosa ya, karena kita ini toleransi sama tetangga. Oke, kemarin tadi kita bawakan melu tahlilan, bukan tahlilan, keplek ana wong mati cepekan. Lah nek ora melu kok diusir, Beb. Ya orang melu kok jadi di warga itu kita dikucilkan. Ya ora apa-apa, kowe mau bakal mati ya dikucilke. Apa kamu nanti mati bareng-bareng karo tangga? Leboke nggon kuburan bareng ning kono keplek aneh ya ora enak. Jadi kan ya sudah, daripada kita kumpul bareng wong sing ora cetol-cetol lebih baik ya. Semua yang haram itu tetap haram ya. Tadi kan berhenti di situ. Walaupun semua orang melakukan hal itu, jangan kau pernah mau beradaptasi dengan larangan Allah hanya karena menjaga hubungan dengan manusia. Ingat, kelak kita akan dihisap sendiri. Ayo berjalan pada jalan yang Allah atur. Jangan berjalan sesuai selera kita. Kita berjalan di jalan Allah. Allah ngatur jalannya itu ini loh jalannya. Aja sak karepmu dhewe. Malah gawe dalan dhewe. Jadi kamu ini mengatur Allah apa kamu diatur Allah itu? Kan manusia itu kan diatur sama Allah. Tapi sekarang yang ada manusia malah kepengin ngatur Allah Subhanahu wa taala. Takwa dan ketaatan itu sangat rahasia, biarkan Allah yang menilai. Ojo bingung pamer. Enek wong percaya kowe ibadah, ora percaya sak karepe manungsa ben ngono ya ora mudeng. Yang tahu kamu itu hanya kamu dan Tuhan kamu. Orang lain menyangka kamu elek, menyangka kamu baik itu seneng mau baik. Nek nyangka elek aja lara ati, nek nyangka apik aja bangga diri. Itu insyaallah aman. Nyangka elek ngamuk. Cepake wong 10. Sapa sing nyangka aku elek? Mas tolong mas, ini kumpul-kumpul. Kamu kan setia atau sama saya? Oh, setia. Tolong piwang kono kampleng ngono. Ini orang edan ini. Jadi orang-orang model begini di zaman ini banyak. Kalau Habib Abdullah bin Ali Haddad ini kan mengatakan di zaman beliau ya, golek wong-wong sing ora hubbud dunia iki teh. Zaman beliau hubbud dunia ini orang yang hampir rata-rata hubbud dunia di zaman beliau. Lah beliau lahir dan hidup di zaman ini. Wala. Ora mungkin ora kumpul awake dhewe. Urip ning atas gunung ijenan. Kita ini alhamdulillah di dunia ini cik alhamdulillah ya bismillah lah kumpul-kumpul tapi aja dadi yo banyu ning aja kentir. Ning ndi wae kowe melu wae tapi kowe aja melu-melu edane lho. Jupu nabi eta edane ora sah. Sebagaimana dosa yang kau tutupi akan membinasakan, maka ketaatan yang kau sembunyikan juga akan menghantarmu pada keselamatan. Dosa yang kau tutupi akan membinasakan, maka ketaatan yang kau sembunyikan juga akan menghantarmu ke dalam apa? Keselamatan. Nek dosa mbok dilek-dilek ke, nek amal ibadah mbok pamer-pamer ke. Tutup ana padha karo kowe nutupi dosa. Dadi insya selamat. Lah nek dosa kuwi gayamu kowe kaya ora pernah dosa blas kurang ajar ya. Ngalor ngidul gayane Ismail, subhanallah kaya wong apik ora ndek dosa. Enggak apa-apa punya itu dosa tutup ana, aja nganti wong ngerti dan kalau ada orang yang tahu ada orang berbuat dosa tutup ana. Aja mbok bongkar. Sebagaimana engkau juga menutupi dosa tadi, tutupono kebaikan yang kamu lakukan. Insya Allah kamu lebih selamat. Sebabnya orang mbok tutupi, akhirnya tadi riya. Lah nek kejelekan kok kamu tutupi, nek kebaikan kok malah mbok bongkar-bongkari ada tujuan apa? Ayo. Tujuan apa ya ora mudeng. Engko takok. Katanya Ebit bertanya, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Ayo. Wong stres kabeh pisan, rumput jejak ya omong. Soale apa? Ngomong karo manungsa srene sing jujur. Put rumput. Nah, jejak ya omong. Nek iso jawab berarti kowe wali. Nek ora iso jawab berarti kowe biasa ngene wae. Bendina sik ana omong rumput ning omahmu kuwi. Jika kau tak bisa menjadi bunga, ya ini tadi saya sampaikan di Solo Bos. Nek kowe ora iso dadi bunga, aja dadi duri. Mudeng. Bunga mawar kuwi nek kowe rasa dadi bungane aja dadi rine. Dadi kembang ora iso malah nyusuhi rono rene. Dadi kembang itu enak dipandang gitu lho. Dadi kembang itu nek diambu harum, ngene kembang. Kalau duri nusuk rono nusuk rene, ngapusi rono, fitnah rene aja. Nek wis ora iso dadi kembang aja dadi rine. Wis kembang ora dadi, dadi ri. Ngalor ngidur gur misuwi rono fitnah rono ngelek-ngelek aku ki ndelok wong kuwi ketoke ibadah tapi wis kemaki lho mulai dadi ri to ora sah wae syukur-syukur kuwi iso dadi kembang nyenengke tenan lah kembang itu biasanya di bawahnya ada ri dijogo aja nganti enek sing rusak ngono lho maksude. Jika tak bisa berbuat kebajikan dengan menjadikan orang untuk berbuat kebaikan, ya. Kalau kamu tidak bisa berbuat baik, jangan menghalangi orang berbuat baik. Wes kuwi wae. Kowe sedekah ora iso nek wong arep sedekah mbok pisuhi. Kuwi ngopo sedekah wong kuwi rokok iji samsu mbok kei sedekah. Nah, menghalangi to. Gara-gara wong kuwi rokok iji samsu, delalah iji samsu dikei tanggone. Ijik untut enak iji samsu isah Abdul Qadir saya ingin rokok iji samsu kiri kemaki men lah delalah Ustaz Ansori itu saruf sodako kalau aku saya ketemu Didelok saya ketahui aku ngerokok di Samsung lho kok sugih. Rasida wae. Arek ora sidone iki dikandani karo wong liya. Ustaz, jenengan iki pripun? Muni wae sampe sing ngerokok di Samsung kok. Ndok gawe dhuwit iki ora gelem sedekah, ngelarang wong sedekah. Lek kurang ajar to. Kalau kamu tidak pernah bisa berbuat baik, jangan melarang orang untuk berbuat baik. Menengok baik. Itu, ini kata-kata ini ya. Jika tak bisa menambah teman yang baru, jangan memutuskan teman yang lama. Nambah teman ora iso malah padu terus karo sing lawas. Gara-gara apa? Pilpres. Dren-dren iki rada ora cetha. Wis pengen menang sapa wae sak karene. Jika kata-katamu tak bisa menyenangkan hati saudaramu, janganlah engkau menyakiti saudaramu. Kowe nek ngomong kira-kira ora iso nyenengke, menengo wae. Wis ngomong ora iso nyenengke, ngomong terus malah gawe larane ati wong. Aja. Ora iso ngomong meneng, as-samtu hikmatun wa qalilun fa'ile. Diam ini banyak hikmahnya. Wis ora enek apa-apane ngoceh wae. Ngono menurut terus ya ora menurut. Menurut saya Brazil itu mestinya nendangnya gini jadi tidak 7-1. Ya. Lah menurut ngomong wae. Delalah kuwi iki sing diomongi wong cek sedih-sedih, kuampleng sandal. Makanya tidak bisa itu menengok baik. Jangan suka ngomong kepada seseorang. Misal begini. Ini contohnya bulawe benotok mudeng cekelane. Saya orang yang cinta sama Brazil. Karena cinta Jerman. Lah ini enak orang yang cinta Jerman cerita. Brazil ini pekok. Itu kira-kira saya semerempel. Kepingin ngampel kan misalnya. Wong saya itu cinta Brazil. Sak bodoh-bodoh ini Brazil tetap anggap pinter. Orang kalau sudah cinta itu buta. Walaupun salah. Nendangi melusut. Melusut itu gara-gara itu lunyu. Lunyu wih anune. Apa jenenge rumputnya. Tetap disalahi rumputnya. Sebab dia cinta. Coba kalau tidak cinta. Lebah lulik lah. Mesti kata-kata bahlul. Jadi makanya orang cinta itu kadang buta. Cinta itu buta. Wong alim jadi bodoh gara-gara cinta. Contohnya wong alim cintai wong wedok misalnya. Wujudan edang kalau orang wedok manut. Padahal ilmunya tinggi. Ya termasuk orang alim-alim saya ini yang melu-melu pilpres. Lalu dalil-dalil lalu lucu tau. Mosok dalil Al-Quran untuk tidak usah. Pilihan boleh. Milio sopo, dukung sopo, tidak apa-apa. Tapi jangan kola. Barang siapa nyoblos ini masuk surga. Saya ya lucu tak delok wah aku tak melu surga wae nyoblos kono. Kok iso surga opo? Ya. Itu urusan ayo saya sekali lagi pesan. Ojo do ribut, ojo digegir. Insyaallah yang terpilih dia adalah pilihan Allah. Wis menoleh. Sing ora terpilih berarti memang Allah boleh menghendaki selesai. Ojo ngamuk. Jika kedatanganmu pada suatu masyarakat tak menjadikan manfaat untuk mereka, janganlah kau jadi pemicu keburukan bagi mereka. Teko ora manfaati ning kono malah gawe wong edan. Malah tonggo kabeh kumpulke cepake jiu gitaran. Iye, sampe nek wasut. Kowe saiki nek saya seperti Isra Mi'raj. Wis entek pirang gendul kowe Isra Mi'raj barang. Isra Mi'raj piye to dren kowe ngene Isra Mi'raj. Lha lucu ngadepi orang lho saya itu paling seneng ngadepi wong mendem. Paling seneng. Tapi mendem sing lucu lho. Enek wong mendem ngamukan iki ora seneng aku. Sing lucu-lucu. Jadi tak delok iki modele kok critane lucu-lucu. Wis. Oh cek cagak iki ngadek lurus. Mas, cagak iki miring. Sing kene kakak. Lho, kok guyu Pak? Lho cagak cek lurus kok diomong miring kok tak guyu meneh lah lucu kabeh. Iki padahal kok ada mendem kabeh tak delok oh wali-wali luar biasa. Ana auzubillahi min dzalik. Is luar biasa. Wong mendemi ada satu istimewanya. Urunan tuku ciu iki cepet. Orang didet dicolong go tuku bareng. Itu lho hebate wong mendem. Tapi nek garurunan go masjid, go pondok pesantren ngapunten nggih kula mboten gadah harta ngkura iki kere kok. Kere kok dijali dhuwit. Tapi nek go tuku ciu ora enek sing kere. Siap untuk anu kadang kalunge bae dicolong. Bae nganggo tagen, tagen ning kene iki enek kuncine telu. Kene gembok go ndoga dhuwit, gembok go apa dicolongi go tuku ciu. Ya, jadilah manfaat. Ghibah, namimah, sombong, meremehkan sesama, menipu, buruk sangka, semua itu dibenci oleh Allah. Dibenci. Mudeng, dibenci ini berarti apa? Kowe nek dibenci itu kira-kira diapake? Dikai duit. Ya ora, dibenci lebokke surga, ora mungkin. Jadi dibenci, sombong, namimah, ghibah, ngerasani, ngeremehke wong, menipu, buruk sangka, semua itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Hal buruk itu juga berlaku bagi siapapun yang mengajak kita untuk melakukan larangan tersebut. Maksudnya, ghibah, namimah, sombong, jengki iki ya ulama ya padha wae dosane dibenci. Paling-paling iri, paling dhuwur iki biasane para ulama. Wih, ulama iki. Enak siji delalah anyar duwe murid akeh. Iki sapa sebe? Iya. Iki pengajiane nganggo apa iki kok iso kaya ngono? Akhirnya bersaing-saingan ulama. Ono apa? Justru kita gembira senang kalau ada saudara-saudara kita satu sama lain untuk dakwah, membantu dakwah. Bagus. Kono misalnya orang yang duwe sepeda motor, jiliono. Orang malah disyukur ke, aduh nggak ke kue kere terus baik, tak mau kono kere ini bakpik. Ojo, jadi ada mobilmu. Dan mobilmu ini manfaat. Allah tidak akan menanyakan berapa jumlah mobil yang kamu miliki. Tetapi Allah menanyakan berapa manfaat dari mobilmu. Kira-kira mobil ini mbok keloni terus apa mbok. Tonggone loro arep ning rumah sakit ini jilih mobil minta maaf. Mobil saya belum saya panasi. Iya. Mobil belum dipanasi, kok awakmu dipanasi ning neraka lele, kok urung dipanasi, jilena. Ora usah dipanasi, greng lak mlaku. Biasane kuwi ya ngono nek karo bojomu. Dadak gayane urung, aja pelit-pelit, semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, pakai untuk Allah dan diusahakan untuk menggembirakan Rasulullah. Insyaallah itu dari saya pertanyaan silakan. Nasinya boleh di perjalankan. Pertanyaannya boleh. Sapa sing arep takok? Kandhani bendina iki enek pertanyaan kok ido meneng wae iki takok opo mung enek status-status nang kene. Wonten pertanyaan mboten? Enten mboten? Silakan yang mau tanya boleh. Aja riba neh karo sing liyane. Iki nek ana pertanyaan ya mulia wae lha iki jadi gimana? Takok ngono lho cah. Jadi supaya paling tidak ndak ngantuk, ngono wis do ngantuk kabeh. Ayo bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ansori bagian fikih jawabnya. Bagaimana kalau orang puasa dolanan kuping pakai cotton bud membersihkan kuping? Jawabannya gimana, Zun? Nggih, boten batang. Batal. Boten. Boten batal. Boten batal. Kecuali men masukkan sego bungkusan nang lha. Sego bungkusan lebokke kene ya ora batal, ora mungkin mlebu ya bungkusan sak mene gedene lebokke kuping. Tidak batal. Ya. Kalau tetes mata Ustaz. Ustaz sorry. Tetes mata kalau memang dibutuhkan itu juga tidak batal. Tetapi kalau tidak dibutuhkan minimalnya makruh. Tapi ada ulama sebagian mengatakan batal. minimalnya makruh nek dibutuhkan. Nek dibutuhkan tidak batal, kalau dibutuhkan, tidak dibutuhkan minimalnya makruh. Ya. Nek iso aja. Awan-awan ora njupuk tetes-tetes ora habis bengi kok barang Allah, tetes ana sak dream ora masalah. Ya. Kerok kuping, orang ngetokan kuping itu kan kotor ya. Karena kotor, sebelum sholat subuh, sahur itu, iya, resi-resi. Gue sore, para buka, resi. Orang apa? Kulinan itu orang resi kok. Dan saya ini tidak setiap saat ngeresi kuping. Dalalah kok ya Ramadan, ki awan-awan, kok juga pengen. Dalalah kuping gue, rada budek sih, dengan anak. Wah, ini kuping regen. Tantai ini nganti mahrib, tiba-tiba aku mumet-mumet, gue ragu. Tapi tidak batal, tidak batal. Ini pertanyaan lain. Oh ya silakan. Salat fajar sebelum subuh ini sunah kuwi to. Oh, silakan Ustaz. Bagian iki kene fikih-fikih kuwi aku ora wani kok nek keliru-keliru aku mbok salah ge. Ada yang berpendapat salat fajar itu memang bukan qobliyah subuh, tapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa salat fajar itu ya qobliyah subuh itu sendiri. Jadi ya setelah azan subuh ketika kita melakukan salat qobliyah subuh itu sudah kita melakukan salat fajar. Itu kebanyakan ulama pendapat demikian. Jadi dikatakan salat sunnah qobliyatul subuh kuwi mau sunnatul fajar itu setelah adzan. Setelah adzan subuh. Jadi Allah salat khairum minad dunya wa ma fiha. Salat to. Aja golek duit tok tapi dikeki duit malah ditolak. Khairum minad dunya wa ma fiha iki yakinono. Bar salat sunnah rakaaten fajar terus ngomong ning kaca. Alhamdulillah aku wong paling sugih sak donya. Ngono. Laporono. Awakmu iki laporono. Kaca gedhe iki, kaca Syekh bin Abdul Qadir kuwi sugih. Kuwi bar salat sunah rakaaten. Khairun minad dunya wa ma fiha. Dilatih ngono terus wis suwi-suwi ora ninggalke. Ya. Wis. Oh iya sak arepmu ayo. Mumpung ana sing takok sing liyane meneng wae ayo. Dayane ya. Maksudnya terawih ini rokatan, rokatan, dua rokaat salam, empat rokaat salam. Ya. Sing bener sing di. Terawih ini. Maksudnya. Terawih kok, yang kita kok ini terawih ini. Ayo. Empat rakaat salam dalam sholat tarawehnya, bukan sholat sunnah. Yang ditanyakan sholat taraweh empat salam, tiga salam. Dan sebagian katanya mengatakan itu ada landasannya gitu, ahlu sunnah. Kalau saya sendiri itu menurut mazhab Syafi'i tidak ada. Dan kami mayoritas di Indonesia ini derek mazhab Syafi'i. Maka menurut mazhab Syafi'i itu tidak ada. Bahkan dalam kitab literatur Syafi'iyah dikatakan kalau dia sudah tahu dan terus seperti itu jadi sunnah mutlak. Jadi itu sunnah tapi sunnah mutlak bukan taraweh. Bukan. Jadi terdialah. Jadi menjadi sunnah mutlak lek wong ora mudeng gitu loh. Lek wis mudeng ya ora sah. Lek dinyati tarawih mazhab Syafi'i. Saya tidak berani mengatakan mazhab lainnya karena saya sendiri tidak tahu. Jadi mazhab Syafi'i salat tarawih ki rong aten salam rok aten salam. Salat tarawih nek sunnah yang lainnya sunnah, sholat sunnah, duha, 4 rakaat 1 salam, tidak apa-apa kan? Duha. Witir 2, 1 boleh, 3 langsung boleh, 11 langsung karepmu. Sholat qabliyatul isya, qabliyatul asr, gitu, sebelum sholat asar, itu 2 salam boleh, langsung 4, 1 salam boleh. Bebas. Kalau terawih, Syafi'i ya. Orang nek sing papat. Dadi nek kowe melu sing papat-papat ya salat sunnah mutlak lillahi taala ngono. Makanya saya kalau suruh ngimami di tempat-tempat sing papat, saya ngomong, kula niki dereng pernah mboten kulino salat papat salam. Jadi saya biasanya 2 salam 2 salam. Ngapunten nggih jamaah. Dados dalu niki salati kalih salam nggih lha kadang mawon. Dadi ora nglarani sing liyane. Saya punya pendapat bahwa yang 4 itu tidak diperbolehkan. Waduh galak men. Lah aku lurus e. Lah aku takok lah kok loro-loro Ustaz. Nek menurun Syafi'i ora enak wong traweh ki papat 1 salam. Ngoten mawon. Ya. Wis mudeng. Wis arepmu. Ayo takok liyane. Sip. Ngombe. Ya. Bagus itu. Wis lakonono kabeh, dadi nek arep batal iki misuh sik. Mereka salah tak itu. Sebetulnya yang batal itu bukan puasanya, ganjarane. Ganjaran ini batal. Mesti kowe entuk ganjaran. Misalnya mestinya kamu entuk 10.000, dadi ora entuk, ngono lho. Tapi posone tetap laku. Tetap laku. Ada kemarin orang SMS saya. Habib, saya bar nesu kira-kira posoku batal apa ora? Saya jawab tidak. Karo ngantuk iki aku jawab. Tidak ngono to. Aduh, Fit. Saya kepengin batal ke kok, Fit. Oh. Aku nek pengin batal ki ngombe langsung wae ora usah dadak nesu sik. Lho supaya ada alasan, alasane ngombe ngono wae kok alasan. Jadi tidak batal puasanya, batal ganjarane. Ganjarane apa? Luwe karo ngelak kuwi to. Apa tidak ada dapat sithik-sithik wae beb insyaallah entuk nek memang ngerti nek kowe iki aku bar nesu terus minta maaf itu ganjaran. Wong nesu terus minta maaf itu ganjarane masyaallah. Tapi nesu harus kemaki lah, sekarang malah kemakam pleng dosa terus, ya. Sing batal ganjarane. Nah, alasan ini biar kepingin saudut, ini masalah. Seperti Jumatan, paman lagu fala Jumatalah. Wong sing ngomong waktu khotib berbicara, terus ngomong batal, metu ludung ludung ludung ora salat. Lho, bagus batal, batal ganjarane. Sing batali ganjarane. Dan saya tadi nyampaikan juga bahwa ojo nganti goro-goro kerjamu atau dilarang puasa kamu kerja tetep nenggon kuwi, metuwo nenggon kuwi. Saya tadi mengatakan di Solo Pos, hey, wong-wong sing kerja ning Solo Pos ini, nek sampai bos-bosmu iki ngomong ojo poso. Ora entuk, ojo kerja ning ngene, metuwo ning Solo Pos. Tak omongi kaya ngono ben krungu kabeh. Salah yang ngundang. Ngundang kok malah gawe rusak to kowe, Beb. Aku ora ngrusak lho. Saya sebagai umat Islam, misalnya sebagai satpam, satpam kuwi. Satpam dia kerja di hari Jumat, pas Jumatan kon jaga omah. Ora entuk Jumatan aja dadi satpam. Metu wae. Lah nek metu mengke kula kere. Lah, kowe yakin bahwa gaji wis sing kei dhuwit kowe iki menungsa to? Akhirnya kamu tetap kere, walaupun kerja di situ tidak pernah suge. Kere terus, walaupun duitnya miliaran. Nah, kok iso bedet miliaran kok kere? Enek wong yang tadi saya ceritakan kupingnya itu S ping loro. S garis loro. Seko sugiye, kupingnya kayak kaya dolar. Kupingnya dolar kabeh. Itu gambarnya S gini. Mumet terus. Jadi sugih itu sebetulnya hati, bukan kekayaan duit kuwi. Sugih kaya ngono tapi stres yo apa lebih baik bungkusan kaya ngene tapi sehat. Jenengan mikir apa coba? mikir sesuk yo ora, kono mikir susuk-susuk ben susuk enak kesuwen. Durung tentu urip dadak mikir sesuk engko jam-jam 12 jam 1 iki arepane apa jam 3 enek apa ora mudeng dadak mikir 5 hari berikutnya aja mikir-mikir ya batal pahalanya. Siap pertanyaan lagi. Lebih baik keluar tidak kerja di tempat orang, misalnya wong wedok kerja ning nggon di matahari apa ning di wae lah. Disuruh sama majikannya untuk lepas jilbab, aja kerja. Lebih sapa sing ngopeni aku? Oh, deloken mbok kira terus mbok kok cepet copot dadi sugih, ora sugih tetep kere. Lah nek copot-copot kabeh sugihnya begitu terus jadi tenang ya kabeh wong takon copot sak awake itu. Itu jilbab tok kabeh copot dadi sugih terus jadi wong hebat. Tidak ada satupun kemaksiatan yang membuat orang itu tenang, tidak ada. Tidak ada kemaksiatan yang akan menjalankan atau memberi kepada orang itu jalan untuk mendapatkan rezeki. Tidak ada. Maksiat apapun. Bohong kalau mereka mengatakan saya maksiat dapat miliaran. Betul ketoke entuk tapi gini sing ora entuk. Miliaran di kantongnya dia tetapi otaknya dia rusak. Tidak seperti otaknya wong-wong sing kaya kados jenengan ini. Jadi kita awal dewi ngene-ngene karo ngantuk-ngantuk. Ngene-ngene. Terus kadang kok sithik-sithik wetenge rada anu. Ya karo ngentut bareng. Ora apa-apa pengajian ya ora salat tok ya. Ora masalah. Ngono iki seneng tok. Mun seneng tok. Nikmat. Ya, pertanyaan terakhir satu lagi. Sebentar ini. Di songko piye sik ngono lah. Kira-kira iki banyalah iki banyu udan nek ora apa-apa. Tapi nek terus langsung wae iki banyu kalen iki. Ya najis. Ngono wae. Makanya kebiasaan orang kita satu obong-obong. Orang nek apa-apa iki kok dicutik-cutik-cutik-cutik ngono sing reget-reget iki dikeki obong terus lungguh ning kursi karo nyutik. Ini kebiasaan kita ya. Kebiasaan wong desa ya. Jadi geni ning ngono iki dicutak-cutik ngono nguripke ben iki kebiasaan satu. Yang kedua, buang tikus di jalan. Ya, kebiasaan orang kita. Tikus pati buang ning jalan. Lah napa? Buangen gawe kresek, kebuangen ning sak kali ning dene. Ben ora ngambon-ngamboni tanggane. Yang ketiga, siram-siram nganggo kalen. Iki kebiasaan. Ora lek banyu kalen dicidhi iwur. Ono apa kowe iki drun? Ben ora sumuk ben ndak debu, malah debune tai tekan kene. Ngono lho. Jadi itu harus garing, garingan nempel kabeh ning pipimu. Kowe iki ya ora mudengan. Jadi kalau kita jalan, iki banyu apa udan ngono bae. Tapi kalau kita yakin bahwa itu baru orang nyiram, kecipratan, ya kita tahu kalian ini gone wong uyuh ngono ya. Bismillah ganti. Tapi tidak usah terus diambu-ambu barangnya ambune wah kesuwen ini sarung 200 nggo terus kecipratan terus malah udo ora salat. Ya, gitu saja. Ya. Tadi ya. Sekolah menjadi pegawai kapal pesiar. Ora apa-apa no. Oh ya orang itu, saya menjadi pegawai ngelayani wong ombe. Saya sampai di pesawat Garuda. Wah, aja sekolah ning kono. Diajarkan aja mbok nggo ilmune ngono wae. Nah, wae itu nyugui wedang. Lah kok nyugui wedang piye, Beb? Wong carane iki wong kuwi botol ciyu, botol minuman keras itu ndak boleh. Ngene langsung lho utah ngono kan ngono. Jadi kudu alon-alon corone. Cara menyuguhkannya barang kan gitu. Nyuk ngoplos wine kan gitu. Wine ini sama wine ini tadi wen-wen ngono lho. Lah kaya ngono diajari sing belajar na'udzubillah min dalik jenenge jeneng Rasulullah. Namanya siapa? Muhammad Toha. Lho. Jeneng Rasulullah loro ngoplos wine. Di sini tulisannya Muhammad Toha. Ya Allah, ojo. Lebih baik tidak kerja di situ. Lah terus tidak dapat duit sapa sih ngomong? Cecak wis sing ora mabur entuk duwe entuk rezeki, rezekinya pun mabur. Lah kok nek ngono urip iki setengah mati ya, memang setengah mati. Nek ora gelem setengah mati ya mati yo sisan wae jadi malah rampung. Jadi memang lah terus bagaimana Beb saya di pelayaran, cari di pelayaran bagian bukan nyuguhi ngono kuwi. Kan ada. Pelayaran bukan bagian di bartendernya atau di anunya, di bagian apa? Resik-resik kamar. Kan enak. Bagian apa? Mesin. Iso. Lah terus nanti saya kumpul sama orang yang mendem, aja melu mendem ora apa-apa. Cuman kok nek balak teko ya kowe entuk kena ngono. Cuman matimu kok tetep ning surga. Sing mendem ki mau neraka. Nah terus bagaimana Habib? Tetap hukumnya menyuguhkan, menyiapkan, menghadiahkan, membeli, bekerja di tempat minuman keras, semua dosane padha. Wah, angel ya iki urip ya semono. Memang pelayaran Mas saya lihat saya banyak-banyak kesian orang-orang ikut pelayaran, dia berbulan-bulan bahkan maaf, itu di situ menghadapi kejadian-kejadian kadang yang enggak masuk akal. Karena kepepet dan butuh duit kan gitu. Ceritanya kan gitu. Saya ingin mendapatkan duit untuk ngopeni keluarga. Insya Allah kalau niat kita benar-benar karena Allah dan Rasulnya. Untuk menjauhi maksiat Allah akan kasih jalan. Pernah ada satu orang yang dia ini kerjanya sales. Makanan dan minuman. Tadinya tidak menjual bir. Tahu-tahu bosnya kongkon ngedol bir. Bir yang buat mabuk bukan bir yang tanpa alkohol. Akhirnya dia bingung iki piye nglebok-nglebokke ning toko-toko bir ini, bir bintang kuwi. Datang sama saya, "Habib, gimana haram?" Lah terus pripun bek blan iki kula niki lah. Gajinya gede saya. Delalah gajinya saat itu 5 juta. "Bek, ini nek saya tinggal nanti gimana, Habib? 5 juta, Habib. Lah kowe milih neraka apa milih 5 juta?" "Ya milih 5 juta tapi surga, ora enak." Akalmu lho kok milih kok loro kabeh milih iki salah siji. Lah terus gimana Beb? Nek saya tinggalkan. Lah ape duit piye iki delokan kantongku 2000 tok padha kerene tok apa ngene. Memang saat itu kita dalam keadaan pas-pasan kabeh. Ya kalau gitu Beb saya tak lepas aja tak lepas gara-gara nyobol. Kalau kamu nyobol lepas siapa tahu nanti Allah kasih jangan. Dadi edan sisan wae. Tapi kalau niat kamu niat saya akan menjauhi ini karena saya takut sama Allah, insya Allah enak kalian. Ditinggal itu mas. 1 tahun ngeretuk kalian. Bendila neng omahku. Assalamualaikum, pripun Beb. Kula teleng angsal gamelan iki pripun Beb. Aku ya mumet wong sik kantongku ya tipis. Suwi-suwi tak delokke piye dongaku kok ya ora kabul. Coba mas ini ngamalke iki mas. Aku ngamal ke ini. Tambahin lagi. Kodoh ngamal ke ini. Bareng-bareng mas. Kau nak suki aku tak kei. Suki kono aku yoke aku. Siap Beb siap. Yore nak itu kerjaan. Kodoh kiri ini terus. Terakhir. Beb. Pripun ke Beb. Wah. Duh aku ini didatangi dia yang assalamualaikum. Wes mesti pripun. Liane pripun rene. Mesti pripun Beb. Ngeten. Akhirnya saya mumet. Ini mas. Ayo angkat tanganmu. Allahumma ja'alna minal katutin. Waj'alna Allahumma ja'alna minal katutin tirun niku napa Beb niku donga niku Allahumma ja'alna minal katutin katut wong sugih tak omong Allahumma ja'alna ya Allah jadikan saya orang yang katut katut apa katut wong sugih jenengan niku malah lucu Beb lho lucu piye la saiki dongamu ora kabul dongaku ora kabul ya wis donga bismillah minal katutin ngono wae wa na'udzubika minal uculin akhirnya wong iki metu sekarang guyu karepe dhewe alhamdulillah senajan ora didit iso mesem ngono ya Beb ya la iki lho sing ditenteni Gusti Allah lah kowe pripun-pripun terus mesem ngene metu mesem bangga ketok wong sugih tempelen cekelen tanganmu ngene ya Allah mudah-mudahan aku katut kaya wong sugih iki ngono ketok enek wong lewat mobil apik ya Allah mudah-mudahan aku katut kaya wong ngono. Delalah subhanallah tidak lama setelah setahun duwe perusahaan dhewe. Duwe perusahaan dhewe teko ngen kula. Alhamdulillah nah pripune ilang. Alhamdulillah Beb. Nah teko nek alhamdulillah Beb lah ngono. Sik iki alhamdulillah tok ora ngirimi apa-apa iki terus. ya alhamdulillah alhamdulillah ya kene aku kene sik 2000 terus wis alhamdulillah ya gawa apel apa anggur sithik ngene lho ya ngakak guyu meneh entuk ganjaran lho ngono lah. Memang angel Mas, sulit untuk meninggalkan itu karena dibayangi gaji gede. Sekarang gajinya dia, oh dia malah jadi bos. Gaji wong-wong telung yuta, petang yuta saiki. Assalamualaikum Ben ngono. Ora pripun neh. Tak gelari namanya Mas itu Mas Pripun. Saya tahu orangnya tidak ada di sini jadi saya berani cerita. Nggih. Insyaallah, bismillah. Sing yakin segala sesuatu kita niat karena Allah, meninggalkan maksiat karena Allah, insyaallah Allah kasih jalan. Pasti, tidak mungkin tidak. Allah senang nek anak monggo ya ngono. Oh, kowe iki ngene dah. Kasih jalan sama Allah, ya. Bismillah, ada pembunuhan di sini. Bunuh apa ini? Tak kaya Palestina digembur. Ya insyaallah mudah-mudahan di pertanyaan. Insyaallah mudah-mudahan besok malam tidak melarang. Tadi malam ini kata tadi ini ada apa namanya dialog malam di Masjid Cegat. Tanda-tanda ini orang teko-teko. Dialog malam tadi di Masjid Cegat karena ada tugas. Insya Allah besok malam kita akan baca itu dan baca kalam salaf. Saya kepingin mendengarkan kalam salaf sebetulnya. Nanti semua setan sore. Insya Allah besok malam lagi kita ada ketamu. SMS kali kula. Habib, memang dari dulu mau datang. Saya mau datang ke tempatnya Habib di bulan Ramadan itu jam berapa? Jam 11 bengi. Loh. Iki namu jam 11. Loh. Uripe wong nek Ramadan iki bengi. Nek awan iki mati. Lah kok iso nek awan mati? Aku sing turu nek kowe kerja karepmu salahmu. Ora aku ya melek kerja mbok kira ora nyambut gawe kok. Oh ya dodolan nelpon rono nelpon ini dodolan ini bakulan tak mengerti ini untuk anu kan. Namanya kerja itu ibadah, duit itu ora penting. Dan subhanallah terus SMS Habib, saya mau datang kira-kira orang 600. Ya. Kira-kira gimana? Alah kok 600? 6 juta. Rene apa kabeh? Nek cukup ganggu. Orang cukup lah terus Habib nanti gimana nanti? Oh jawabti sahur ini neng kene ini jamaah aku ini wis nyepak ini sahur kabeh. Kau insya Allah bareng-bareng besok insya Allah ada lampu itu bareng-bareng kita duduk sama-sama. Wong 700 dari mana? Trenggalek, Ponorogo, Tulungagung, Nganjuk, Ngawi, Medijun. Ya, itu kulino kumpul kepingin ngerasa ke majlis neng gini. Dia bilang ya monggo lah. Nanti kapan-kapan wong-wong gini genten. Saya itu sebetulnya kepingin ziarah Wali Songo. Ngejai kabeh ini sewa ke bis 10 ini mangkat bareng-bareng tapi mangan bayar dhewe. Sak mangane bareng ya ora apa-apa dik bismillah mangan sak ngombe ini sak kabeh ganjarane bareng-bareng bagi enaknya kaya bahasa ke Solo ya insyaallah nanti kapan-kapan nek do longgar ya soalnya nyambut gawe kabeh. Nyambut gawe metu ra entuk. Saya mau izin ziarah Wali Songo. Sapa sing ngongkon? Waduh. Habib Syekh, kuwi Habib perusak. Iso sate ngerusak wae. Ngerusak kabeh ya. Wong ngarep ibadah, nyambut gawe itu termasuk ibadah lho. Aja mbok ge sepeleke, kerja sing bener cah. Ya, kerja sing bener tak dongake kabeh sugih. Sugih, loman, sehat, nikmat, rahmat bojone nurut kabeh anake soleh solehah ben wengi kok ben wengi ben taun iso umroh iso ziarah gone wong-wong sing saleh nyenengi kabeh kabeh kabul insyaallah ora saiki sok ben ora sok ben ya sok-sok eneh ngono terus. Ya aja putus asa sapa ngerti kalau Allah memberikan iya sak pesawat ahbabul mustofa kabeh mangkat pilote sapa ya ahbabul mustofa. Kerana itu sama, Ahbabul Mustafa. Kau pramugari ini sama, ya Ahbabul Mustafa. Wih, nyenang kita lah. Neng pesawat, soletun. Nyenang kita lah. Haji, ini soka yang ngunuh ini. Ya. Dungo, deng jenengan tak dunga ke suge, aku ya dunga no suge. Kau sapa sing suge, disik, sing bayari. Pak, ini ngunuh, rainak, bebala. Ya. Dungo kok ya pelit, mende ya. Ya bisa. Bismillah, insyaAllah mudah-mudahan manfaat. Mari kita baca qasidah seperti biasanya. Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allah. kahirati kad kafani'in إفتقاري يا أغلي هذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فريض من فقري و تيراري الله إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد عل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني في لطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اشتباري الله الله الله الله الله يا سريع الغوث غوثان منك يدركني سريعا يهزم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تعققت بعجزي وخضوعي وانكساري الله الله الله الله يا ربي يا خير لم أزل بالباب وقيف أرحم ربي وقوفي وبواد الفضل عقيف فأدم ربي وقوفي ولحسن ظني لازم وهو خلي وحليفي آنيسي وجليسي طول الليل ونهاري الله الله الله الله الله حاجة في النفس يرى فاقضيها يا خير قاضي وأرع سري وقلبي من لظاها وشهدي في سرور وحضور وإذا ما كنت راضي والهنا والبسط علي وشعاري وديتري الله الله الله الله يا ربي يا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. يا الله يا الله يا الله يا ربه يا ربه يا غوثه يا غوثه يا غوثه أغثنا يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, di malam yang penuh rahmat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, ya Allah, yang lagi terzalimi. Jadikan mereka-mereka sabar, jadikan mereka-mereka sabar, jadikan mereka kuat dalam melawan musuh-musuh-Mu. Jadikan musuh-musuh-Mu hancur, ya Allah. Jadikan, ya Allah, mereka yang menghancurkan saudara-saudara kami, hancurkan mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tiada kekuatan kecuali kekuatan-Mu. Ya Qawiyu, ya Matin, ikfina syarrul zalimin. Ya Qawiyu, ya Matin, ikfina syarrul zalimin. Allahumma, ya Allah, selamatkan semua saudara-saudara kami yang di Gaza. Selamatkan semua saudara-saudara kaum muslimin dimanapun mereka berada yang lagi terdolimi, yang lagi teraniaya, ya Allah. Jadikan mereka sabar dan beri kekuatan bagi mereka. Jadikan apapun yang mereka lakukan, ya Allah, ya Rabb, maha menjadi kemenangan bagi mereka. Ya Allah, kami berharap singkirkan semua musuh-musuh Islam, terutama yang ada di negeri yang kami cintai ini, dan dimanapun mereka berada. Kuatkan umat Islam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal yahud wal musyrikin. Allahumma ansuril Islam li fil Palestin. Allahumma ansuril Islam li fil Palestin, li fi Syria, fi Iraq, fi di Mesir, di Arab, di Filipin, dan dimanapun mereka berada di sa'iril buldanil muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu, arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hudal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbi barakal habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Hancurkan musuh-musuh Islam, ya Rab. Ibarkan Habibana Ali bin Muhammad al-Habashi. Hancurkan seluruh musuh-musuh Islam, ya Arhamar Rahimin. Terutama mereka, ya Allah, yang membunuh saudara-saudara kami, anak-anak kecil dari saudara kami, putri-putri saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Rab, ya Allah, jadikan tangisan-tangisan mereka, ya Rab, tangisan yang akan menghancurkan orang-orang yang membunuh, yang mendolimi mereka. Allahumma, ya Allah, selamatkan semua umat Islam dimanapun mereka berada, terutama yang ada di kota Solo dan di sekitarnya, dan di Indonesia yang kami cintai ini. Jadikan kami semua saling menyintai karenamu, saling menolong karenamu, saling berbuat baik karenamu, ya Allah. Dan jadikan malam-malam Ramadan ini malam-malam ampunan bagi kami, malam-malam rahmat bagi kami, malam, ya Allah, kau berikan kepada kami Lailatul Qadr alladhi khairun min alfi syahr, dan kau bebaskan kami dari api neraka, kami, anak kami, istri kami, ayah kami, ibu kami, guru kami, jamaah kami, dan siapapun yang membantu kegiatan-kegiatan kami, dan siapapun yang dekat dan pernah kumpul bersama kami. Jadikan mereka semua mendapatkan Lailatul Qadr alladhi khairun min alfi syahr, terutama para ustaz, para habaib yang mengisi di tempat kami ini, ya Arhamar Rahimin. Muliakan mereka, jadikan mereka selalu mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bijahin nabi wa man yuhibbun nabi, ya Rabb, panjangkan umur kami hingga kami dapat menyelesaikan Ramadan di tahun ini dengan baik, dan bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dengan keadaan yang lebih baik. Dan jadikan kami semuanya menjadi penghuni surgamu, ya Allah, bersama manusia terbaik Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah bisirril Fatihah. taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat-tawwabur rahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha fatum 'alaina tawban taghsilu kulla 'awban wasallana al-'awrati wa amina ar-rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wa kulli dhi maqabah aw jiratin aw suqbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan man nala biktisabin minna na'udha bi kulli suudi salla wa sallam rabbi alayhi adda alhambi wa alihi wa sallamati walhamdulillahi fil bali wal talahi. Takabbal Allah minkum minna minkum takabbal ya karim. Kita doakan dulu saudara kita yang meninggal di bulan Ramadan, terutama untuk Hajah Umi Bangil, untuk ayah dan ibu Soleh Banjar, untuk Bapak Haji Rahmat dan ibu Pak Rahmat ini selalu mengikuti acara di Masjid Riyad almarhum, luar biasa. Ayah daripada Amak Abu Yazid, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka semuanya, melapangkan kubur mereka dan mengumpulkan mereka semua di surga Allah bi ghairi hisab bi sirril fadhah. Terutama juga untuk ibu saya, meninggal beliau di tanggal 3 Ramadan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waskinhal jannah ma'an nabiyyin as-siddiqin wasyuhada wassalihin. Ya Rabb, jadikan amal-amal yang kami amalkan terutama di Bustanul Asyikin ini kami hadiahkan untuk ibu kami yang bernama Bustan dan kedua orang tuanya, keluarganya dan siapapun yang menyintainya, yang berhubungan dengannya, yang telah meninggal dunia. Ya Rabb, kami hadiahkan semua amal ini untuk mereka-mereka, terutama untuk ayah dan ibu kami. Bisirril Fadhah. Amin. Silahkan dimakan, yang mau dibawa pulang silahkan. Kunduri pun tidak akan suka. Bukan sah salam-salaman ya. Saya tak langsung cucuk-cucuk mulai ini. Salih rada kesel. Dari tadi lungguh terus. Ya, bismillah.